كان. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memasuki Jumat pertama di bulan Al-Muharram, tepatnya tanggal 4 bulan Al-Muharram 1440 Hijrah. Semoga dengan awal ini di tahun yang baru, di Jumat pertama di bulan yang baru, kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini awal untuk menata hidup kita lebih baik dan menjalani dengan penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga berpulang kepadanya insyaallah. Saya mengajak kita untuk berfastabiqul khairat seperti diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat ke-148. Allah menyampaikan walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap kita boleh jadi punya orientasi peningkatan ibadah yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang sekarang sedang optimalisasi tahajud tapi belum konsisten di puasa sunnah. Ada sebagian yang sedang istiqomah dengan puasa sunnah Senin naik ke Kamis tapi tahajud belum maksimal, baru 2 rakaat, 1 witir, kadang-kadang belum konsisten. Kata Al-Quran silahkan, setiap kita boleh jadi punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang sekarang sedang menambah hafalan, ada yang memperkuat kemudian kepada bacaan. Saya pengen lancar dulu. Ada yang bacanya sedikit, saya pengen paham dulu. Gak apa-apa. Tapi yang paling menarik kata Al-Quran, fastabiqul khairat. Ayo berlomba untuk menghasilkan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan dari orientasi yang beda-beda tadi. Ya, saya belum mampu mengejar dia dengan tahajudnya, maka saya akan bersaing balapan dengan dia dengan amalan puasa saya. Bukankah keduanya memiliki nilai-nilai pahala kebaikan? Ya, saya belum bersaing dengan dia dalam hafalan, tapi saya akan berlomba dengan izin Allah dengan pemahaman ayat yang sedang saya pahami ini. Nah, saya punya keyakinan setiap kita belum tentu bisa disamakan dengan peningkatan ibadah yang serupa, tapi kita bisa berlomba minimal dengan diri kita di masa lalu, bahwa kita saat ini lebih baik daripada kita di masa yang lalu. Jadi, masa lalu adalah sesuatu yang telah kita tinggalkan. Hari ini kita lebih baik daripada yang kemarin, dan kita mesti punya visi di masa depan lebih baik di masa kini yang sekarang kita sedang jalani. Karena itu kita berusaha mulai hari ini seperti saya janjikan di pertemuan yang lalu, karena kita punya visi sampai dengan kembali kepada Allah sebagai bagian dari ahli Al-Quran, maka saya akan mulai fokus di detik ini dalam beberapa kajian ke depan untuk menghidupkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita. Entah itu dari sisi bacaannya ataupun pemahaman isinya, terlebih kemudian untuk menghafalkannya dan mengamalkan petunjuknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesi untuk bacaan, kemudian sesi untuk pemahaman dan hafalan kami telah siapkan tersendiri di sesi malam Jumat ini, supaya kajian kita lebih tertib, lebih fokus dan teratur. Kami akan coba tampilkan dengan isi yang baru tentang ulumul Quran, kajian tentang ilmu-ilmu dalam upaya memahami isi Al-Quran. Seperti apa saat anda membaca Al-Quran, anda bisa mengetahui turunan ilmu-ilmunya, yang dengan itu insyaAllah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa memahami isi Al-Quran sesuai dengan pendekatan pengetahuannya. Target kita, dalam setahun selesai kajian ini, kita akan menamatkan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, dengan turunan referensi para ulama, yang sebagian kitabnya nanti saya akan perkenalkan dalam setiap kajian. Kitab-kitab dari mulai kitab yang dulu telah ditulis oleh para ulama, sampai dengan kitab-kitab kontemporer, sampai kitab-kitab paling ringkas yang bisa kita dalami. Dan insya Allah sesuai dengan janji kami, nanti akan ada 26 pembahasan. Setiap pembahasan supaya tidak sulit, nanti kami akan berikan kurikulum silabusnya. Dari silabus itu kami akan turunkan ringkasan-ringkasannya, lalu kita bahas dalam setiap pertemuan dengan contoh kitabnya. Dan nanti dalam setiap 1 bulan kami berikan nanti lembar evaluasi untuk menguji apakah anda paham tentang materi atau tidak. Ini standar yang saya sampaikan termasuk pada anak didik kami untuk pendidikan kader ulama ke depan. Saya ambil contoh ini nanti, setelah Anda belajar selama sebulan, setiap Anda akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia ada misalnya 5 pertanyaan, 8 pertanyaan. Nanti intisari yang telah Anda pelajari, Anda tutup, Anda buka ini, lalu Anda tanyakan, kemudian jawab sendiri. Ya. Apa yang dimaksud dengan ulum Al-Quran, ilmu-ilmu Quran, Anda jawab. Kapan itu kemudian dibukukan, kapan dikodifikasikan, siapa tokohnya, apa bab yang dipelajarinya, terus sampai pemahaman kepada isinya. Kalau Anda bisa menjawab sampai 100 pertanyaan di sini, insya Allah Anda telah menguasai pendalaman ilmu Al-Quran sampai dengan titik yang paling terakhir ditulis oleh para ulama. Sepakat sampai sini? Ya, tinggal sepakat saja. Ya, kan saya yang tulis, saya yang kemudian sinopsiskan, saya yang bikin pertanyaan sendiri, saya yang terangkan isi kitabnya. Anda tinggal sepakat saja. Khair insya Allah. Saya juga yang tulis, saya yang hapus, gak ada masalah. Yang penting Anda sepakat lah. Yang susah setelah saya menyampaikan ini semua, Anda tidak sepakat juga. Lantas dengan cara apa lagi saya mesti menyampaikan pada Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita. Hari ini saya perkenalkan di antara sekian kitab yang pernah ada. Saya turunkan dulu kemudian sejarahnya kenapa kita mesti belajar ini. Setelah itu nanti baru kita turunkan beberapa bagian sampai kita ketemu beberapa kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita dan beberapa kitab yang kita perkenalkan pada malam hari ini insyaallah. Baik, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian memberikan tujuan penjelasan tentang kenapa Al-Qur'an diturunkan. Secara singkat, bahkan sering kali kami kutip ayat ini di Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Di paling kiri di pertengahan Allah menyampaikan syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, di bulan Ramadan, bulan terbaik itu, bulan yang sangat mulia, kami turunkan kemudian, diturunkanlah Al-Quran yang mulia. Kenapa Al-Quran ini diturunkan sampai dipilih bulan yang paling mulia? Perhatikan tujuannya, hudal linnas. Al-Quran diturunkan bukan sekedar menjadi bacaan semata, tapi tujuan utamanya, hudal linnas. Ini poinnya. Ya, hudan. Jadi pedoman kehidupan. Petunjuk hidup. Kalau kita katakan, maaf, kita katakan petunjuk hidup, pedoman hidup, artinya dari mulai kita awal hidup sampai mengakhiri kehidupan, maka pedoman petunjuk hidup kita itu semuanya ada di sini, Al-Quran. Ini poinnya. Anda mau ke Masjid Al-Ihsan PTM VJS ke sini, Anda butuh petunjuk. Kalau belum pernah menjalani, ya maaf, perjalanan Anda sampai ke sini butuh peta, butuh tanya, butuh macam-macam. Tidak ada petunjuk, tidak akan sampai Anda ke sini. Tidak ada peta, mustahil Anda menjangkau dengan mudah. Anda butuh peta sampai di sini. Itu baru setitik dari episode kehidupan Anda. Sekian jam dari 24 jam yang diberikan. Sekarang persoalannya, dari sekian Anda hidup dengan segala problematika liku kehidupan yang dijalani, kalau Anda tidak punya petunjuknya, bagaimana Anda bisa menjalaninya? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Anda kan cuma punya rencana. Ya, rencana saya hari ini mengerjakan ini. Persoalannya, apa yang Anda rencanakan? Kalau tidak ada pedomannya, bagaimana Anda bisa menjalaninya? Anda beli handphone baru, tidak ada pengguna petunjuknya. Anda otak-atik, kalau tidak pernah dapat petunjuk, mustahil Anda bisa gunakan. Ya, niat-niatnya Anda mau foto, ternyata yang ke foto bukan yang Anda foto objeknya, diri Anda sendiri yang muncul. Niat-niat mau Anda telepon, tiba-tiba Anda pijit misalnya untuk restart atau untuk yang lainnya, bisa rusak handphone yang Anda gunakan. Karena itu kalau Anda bertanya, maaf, Anda punya masalah dengan handphone, datang ke tukang handphone. Anda punya masalah dengan mobil, datang ke tukang mobil. Anda punya masalah dengan pesawat, tanyakan pada pembuatnya. Nah, sekarang kita ini manusia. Jika Anda punya masalah dengan alur kehidupan kita, tanyakan pada pencipta kita. Itu paling logis, paling mudah untuk dipahami. Maka Allah menyampaikan, saya buatkan pedoman hidup. Saya yang ciptakan kamu, saya tahu siapa kamu, saya tahu arah kehidupan kamu, bahkan sebelum kamu diciptakan. Kalau hidup kamu ingin mudah, nih saya turunkan petunjuk. Ikuti petunjuk ini, amalkan pedomannya, saya jamin hidup kalian mudah. Saya menginginkan hidup kalian mudah, bukan susah. Di kalau ada manusia hidupnya susah, berarti mohon maaf, bukan ia tidak mampu mengatasi kesusahan kesulitannya, karena dia berpotensi tidak membaca pedomannya. Karena itu teruskan ayatnya, lihat sampai ke ujungnya. Di ayat yang sama, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidupmu mudah, bukan susah. Saya enggak inginkan kamu susah, kata Allah. Jadi kalau Anda di kantor susah, Anda enggak baca pedomannya. Kalau Anda di rumah tangga sulit, Anda enggak baca pedomannya. Kalau Anda di kampus susah, Anda enggak belajar bagaimana cara menuntut ilmu yang mudah. Yang paling aneh, Allah buat mudah, Anda malah bikin susah. Jadi yang salah siapa? Kata Allah, rizki itu mudah, caranya begini. Anda sendiri bikin susah, mengambil jalan yang berliku. Kalau diberikan jalan yang lurus, kenapa yang ngambil jalan yang berliku? Kata Allah, ambil nih jalan yang mudah, idina siratal mustaqim. Anda berbelat-belit sana-sini, akhirnya susah sendiri. Karena itu, mari kita sampaikan kata Allah, ini saya turunkan Al-Quran, bukan bacaan biasa, tapi isinya pedoman hidup. Untuk siapa? Linnas. Saya sering banyak mengulas ini, jadi tidak ada, mohon maaf, ya, kesempatan, atau bahkan misalnya, ya, peluang untuk mengulang dengan detail kembali, Anda tinggal melihat kajian kami yang lalu. Secara singkat, kalau disebutkan nas, disebutkan sebanyak 241 kali dalam Al-Quran, ini menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Jadi kalau Anda manusia, berarti ini berlaku bagi Anda. Saya manusia, berlaku bagi saya. Sepanjang manusia, Anda beriman, tidak beriman, tapi Anda mau mengambil isi Al-Quran, Anda mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Silakan cek. Jadi yang tidak beriman saja, ngambil saripati Quran, dia terapkan di tempatnya, berhasil dia. Bukankah Eropa dulu tenggelam? Bukankah tidak punya jalan untuk maju? Bukankah mereka mengatakan kami dalam kegelapan? Siapa yang membuat mereka terang dengan renesensinya? Lihat kembali ke masa lalu, pelajari. Bukankah Islam saat maju, majunya bukan di Romawi, bukan di Persia? Silakan cek, turun Quran, ini sering kalimat ini saya ulang-ulang untuk mengingatkan. Sekali belum paham, wajar. Dua kali belum ingat, wajar. Tapi berkali-kali saya sampaikan, Anda belum mau mengamalkan juga, itu tidak wajar. Ya, saya katakan Quran diturunkan, bukan di Romawi yang masa lalu telah maju. Dengan Bizantium dan semacamnya. Bukan di Persia dengan kekaisarannya. Ini ada Persia, di sini ada Romawi. Dua-duanya menggenggam dunia. Tapi Al-Quran tidak diturunkan di Romawi, bukan di Persia. Allah ingin memberikan petunjuk pada semua manusia di bumi. Kalau saya mau, kata Allah, saya turunkan di Romawi. Tapi orang akan berkata, pantas Romawi sudah maju, apa istimewanya Al-Quran? Kalau Allah mau diturunkan di Persia, tapi orang nanti bisa berkata, ya Allah, Persia kan sudah berkembang, sudah modern. Engkau turunkan di sana, wajar. Gak ada bekasnya dalam kehidupan. Allah turunkan di satu tempat yang tidak punya kemajuan, tenggelam dalam kehidupan, bahkan jauh dari akhlak dan adab yang mulia, sampai disebut dengan jahiliyah. Diapit Romawi, dikuasai Persia, tenggelam. Turun Al-Quran. Nah, tahu apa yang terjadi? Kita semua memahami dan semua ahli sejarah mengakui. Naik ke atas, jadi mercusuar paling tinggi, yang ini dikalahkan, yang ini ditaklukkan. Menggenggam dunia, tapi hebatnya, awas. Bukan mengekspansi, tapi membuka semua nilai-nilai kebaikan. Makanya istilahnya dalam Al-Quran menggunakan kata fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatah. Apa itu fatah? Membuka segala yang baik. Di begitu Islam datang, semua kebaikan dibuka. Cek. Gak ada sejarahnya Islam datang ke tempat yang lain, kemudian menghancurkan penduduknya, mengeksekusi penduduknya, meratakan dengan tanah. Tidak ada. Atau menumpahkan darah sampai sejengkalnya, sampai sekakinya, sampai selututnya. Tidak ada. Cek, silahkan. Ya, orang-orang Spanyol Andalusia minta bantuan kepada Musa bin Nusair, gubernur Afrika provinsi dulu. Gubernur yang namanya Musa bin Nusair, Afrika Barat. Datang orang-orang Andalusia meminta bantuan, tolong bebaskan negeri kami dari penjajahan seorang rajanya. Mereka menyiksa rakyatnya macam-macam. Diutus kemudian Tariq bin Ziyad dengan 10.000 pasukan, datang ke sana, bantu saudara-saudaramu. Datang ke sana, yang minta bantuan siapa? Orang Andalusia. Nyampe di sana di Selat Gibraltar dengan istilah orang sekarang, dulu dikenal dengan Jabal Tariq, Jabal Bukit Tariq, karena di bukit itu kemudian Tariq bin Ziyad pidato kepada tentara-tentaranya, kepada anggota-anggotanya, kepada prajuritnya. Dia berbalik pada prajurit mengatakan, bakar semua kapal-kapal kita itu, bakar. Setelah semua dibakar, dia katakan dengan sangat menggelora, kata Tariq bin Ziyad, di depan kalian ada syahadah, berjuang sampai wafat, bantu saudara kita. Di belakang kalian ada kematian. Apa maksudnya? Kalau pengen pulang, pulang aja berenang sana. Lewati lautan. Gak akan sampai kalian ke sana. Tengah jalan, meninggal. Kalian ingin berjuang sampai wafat mendapatkan kemuliaan atau pengen berenang balik meninggal juga? Pilih mana? Maka semua sepakat lillahi ta'ala berangkat. Juang bantu saudara-saudari kita di Spanyol. Begitu sudah didapatkan itu, dikalahkan kemudian Raja Rodrik, naik kemudian Tariq bin Ziyad, dielu-elukan oleh penduduknya, minta pamit, mereka minta tolong bangun tempat kami. Tolong bawa cahaya Islam ke sini. Jadikan ini maju. Maka menetap di situ dengan izin Allah, dibantu, berkembang, diberikan cahaya, dibuka. Fatah, fatah, fatah, fatah. Tidak pernah ada ekspansi, enggak ada ihtilal, fatah. Begitu muncul kemajuan, berkembanglah apa yang disebut dengan Islam di Eropa. Muncul para ilmuannya, muncul kemudian pengetahuan-pengetahuan, muncul ilmu-ilmu baru, hebatnya muncul kampus-kampus yang menjadi sinar di Eropa. Dicatat dalam sejarah, Italia belajar ke Spanyol, Portugis belajar ke Spanyol, semua ngutus, ngutus, ngutus, ngutus. Tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa profesinya, mereka belajar ke sana. Disitulah Barat kemudian belajar, mengambil, copy paste, diambil, diterapkan di tempat mereka. Sampai saat kejatuhan orang-orang Islam itu, bukan Islamnya. Orang Islamnya yang merasa nyaman kemudian ditampuk kekuasaan, kemudian kekhawatiran tertinggal bahkan terhentikan dari kekuasaannya, maka berebut satu dengan yang lainnya. Ada paman kemudian berebut dengan keponakannya, ada anak kemudian mengkudeta bapaknya, macam-macam terjadi. Sampai terpecahlah kemudian, bersatulah kemudian Isabella dengan Ferdinand. Menyatu keduanya, kemudian menghancurkan bagian terakhir Granada, dan pada tahun 1492 terjadilah kemudian apa yang dikenal dengan Perjanjian Tordesillas. Dunia dibagi dua bagian, barat dengan timur, oleh Paus Alexander yang ke-6. Kemudian bagian barat diserahkan kepada Spanyol, bagian timur diserahkan kepada Portugis. Dari situlah kemudian hazanah pemikiran Islam dibawa ke Eropa, dikembangkan di tempat mereka, dan orang-orang ini diutus ke seantero bumi untuk membawa tiga misi apa yang disebut dengan 3G. Sekarang sudah 4G. Ya. 3G datang. Portugis mendarat di Selat Malaka tahun 1511 dengan berbagai pasukannya. Berhenti sampai di sini, saya tidak akan bicara tentang itu lebih jauh. Saya ingin bicara bagaimana mereka mengambil saripati pelajaran Al-Quran, hadis, sampai jadi pengetahuan, dikembangkan kemudian di negara masing-masingnya, sampai ada kemajuan. Disiplin ada, kebersihan ada, ketenangan ada, kekuatan ada, kejujuran ada, saripati itu yang dibawa. Tapi sejarah tentang nilai Islamnya tidak pernah diungkap. Tapi kita tidak dihadirkan untuk mengutuk tentang hal itu. Tapi kita diminta untuk meyakini bahwa yang belum beriman saja membawa saripati itu bisa maju. Anda mau sampai kapan mencela mereka? Tidak ada. Enggak ada celah bagi kita untuk mencela. Karena Quran mengatakan siapa yang mau ngambil petunjuknya maju. Pertanyaannya kalau mereka ngambil bisa maju, kenapa antum tidak mengambilnya? Sekarang sudah bukan masanya mencela. Sekarang kompetisinya adalah mau diamalkan atau tidak. Kita itu mencari maslahat dalam kehidupan. Yang mau ngambil silahkan, tidak terserah masing-masing. Tapi bahasa Qur'annya hudal linnas, sepanjang manusia mau belajar dari isi Qur'an dapat manfaatnya. Kata Qur'an, jangan mencela. Jangan tidak mencela itu bukan hanya bagi orang Islam. Non muslim juga kalau mau ambil, kata Qur'an jangan mencela, dia praktekkan maka tenang hidupnya. Kata Qur'an, jujur. Jujur itu bukan hanya orang Islam yang praktekkan. Sepanjang manusia mau mengambil kejujuran, berhasil dia. Kata Qur'an, adil. Kalau ada yang mau adil, berhasil dia. Jadi teman-teman sekalian, ada nilai-nilai dalam Quran yang jangankan oleh orang beriman, yang belum beriman pun belajar isi Quran, maka kata Quran dia mendapatkan kemudahan dalam kehidupan semua aspek hidup. Secara pribadi hidup, secara sosial hidup. Silakan, di Quran ada konsep ekonomi, di Quran ada konsep politik, di Quran ada konsep rumah tangga, di Quran ada konsep tentang bagaimana mempercepat pengetahuan, di Quran ada konsep tentang kesabaran, di Quran ada konsep tentang ketenangan, di Quran ada segalanya. Ada segalanya. Di kalau kita diturunkan Al-Quran untuk semua itu, buktinya ada, dalilnya ada, tokohnya nyata bukan fiksi, semuanya pernah terjadi dan itu diadopsi dan mereka berkembang, maka saya kira tidak ada jalan lain bagi kita semua kecuali untuk menghidupkan nilai dalam kehidupan kita. Paham sampai sini? Di cara pandang kita kepada Al-Quran bukan sekedar bacaan. Saya turunkan kata Allah ini bukan sekedar untuk dibaca. Bacaan itu hanya wasilah untuk memahami isinya. Anda mau baca Al-Quran, bukan Al-Quran, Al-Quran. Quran. Ditulis dalam bahasa Inggris. Anda tidak bisa bahasa Inggris, apakah tahu isinya? Apakah paham informasinya? ditulis di bahasa Inggris yang misalnya uncle, Anda gak bisa baca uncle. Apa yang Anda dapatkan? Kita gak mengerti apapun. Jadi kaidahnya sederhana, kalau ingin paham isi sesuatu, maka Anda mesti belajar bagaimana cara menggali informasinya. Apa itu caranya? Sederhana. Ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra, baca. Anda mesti bisa baca. Baca. Anda ingin belajar tentang dunia, bisa baca. Pelajari bahasa. Ya, pelajari bahasa Inggris, silakan bahasa Prancis, Latin ambil dari dasar-dasar bahasa Eropa. Anda bisa bahasa Latin mudah yang lainnya. Mau Prancis, comment ça va? Ya, mau Spanyol, mau Jepang, mau macam-macam, silakan. Setelah itu belajar Mandarin, silakan. Dengan mempelajari itu semua, Anda bisa menggali wawasan dunia dan bisa mendalami apa yang bisa Anda dapatkan informasinya. Tapi yang paling penting, logika yang sama kita gunakan. Antum ingin tahu isi Quran, maka kita mesti pelajari bahasa Al-Quran. Ya. Jadi turun ayat tentang baca itu, baca itu cuma wasilah. Ini wasilah. Awal mula petunjuk untuk memahami ini, mengimplementasikan makna hudan dalam kehidupan. Mesti bisa baca dulu. Kalau tidak bisa baca, bagaimana mengamalkannya? Tapi maka turun kemudian motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan dalam turunan-turunan bacaan yang lainnya. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Baru baca dapat 10 satu hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif satu huruf. Lamun harfun, mim satu huruf. Lam satu huruf. Mimun harfun, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Baca alif lam mim. Berapa huruf? Kali 10. Di hadis Muslim disebutkan cara menghitung 1 sampai 10 itu jangan begini 1, 2, 3, 4, terlampau sedikit. Saya kasih rahasia ya. Anda sudah hadir di masjid ini saja, mau di dalam, di luar, di samping, di area masjid ini dengan niat kita belajar, itu di hadis Muslim disebutkan mendapatkan 25 kebaikan. 25 itu baru datang nih, belum ibadah, belum sholatnya, belum i'tikafnya, belum macam-macamnya. 25 ini jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Jadi kalau ikhwan yang laki-laki ini tidak menjadi wakil yang baik di rumah tangganya, tidak ibadah ke masjid setiap hari dipanggil 5 kali itu, antum kehilangan 25 kebaikan. 25 itu baru masuk tuh, baru duduk. Dibayangkan ketika Anda baca Al-Quran setiap hurufnya 10. Dan gak ada orang, sekali lagi saya katakan, gak ada orang, hampir gak pernah saya temukan sampai sekarang saya hidup, gak pernah saya temukan orang baca Quran cuma satu huruf. Gak ada. Dosa saya berapa ya hari ini? Baru 5. Tutup aja dengan 10. Masih lumayan ada gambaran 5 kebaikan. Dosa 5, baca Quran satu huruf 10. Tutup 5, sisa 5. Nun. Beres. Dah. Besoknya 10. Aduh, nanti saya mesti 20. Toha, selesai. Gak pernah ada. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, sudah dimotivasi begini, Anda belum mau baca Quran juga, Anda mesti dikasih apa lagi? Jadi motivasi ini hadir sesungguhnya bukan membuat Anda itu sekedar pandai baca, bukan. Tujuan utamanya setelah bisa baca, pahami ini, apa yang dimaksudkan petunjuk di ayat ini. Itu arahnya. Cuma karena ini kitab suci, firman Allah, yang bacanya bernilai ibadah, yang ibadah itu bernilai pahala. Di setiap ibadah punya nilai pahala. Baca Quran itu ibadah, ada nilai pahalanya. Di supaya Anda semangat dikasih pahala tuh, ayo baca, ada pahalanya. Begitu. Sebab motivasi manusia, di antara ciri manusia itu ingin mengerjakan sesuatu demi raihan sesuatu yang diharapkan. Dia meningkat lagi tuh. Makanya dalam psikologi Al-Quran kadang-kadang diberi motivasi. Kerjakan ini, kamu dapat ini. Karena jiwa manusia itu ada yang begitu. Gampang cara ngetesnya nih. Besok subuh nih di sini. 4:32 misal. Subuh. Saya informasikan dari sekarang ya. Saya informasikan. Siapa yang datang lebih awal, 50 orang pertama datang di sini, pertama kali masuk masjid, dapat 500 ribu contoh. Penting kalimat contoh. 50 orang pertama 500 ribu. Saya tanya pada anda, subuh 4.32 jam berapa ada di sini? Demi Allah saya katakan, nginep anda di sini, nginep anda. Kenapa? Karena ada motivasi. Nah sekarang Nabi sampaikan, Nabi itu kan manusia, amin, terpercaya, gak pernah dusta. Yang ngakuin Nabi itu terpercaya bukan orang biasa, jahiliyah, perampok, pembunuh, tukang begal, ya tukang berselisih, jagoan, preman, semua ngakuin tuh sebelum diangkat jadi Nabi. Anda amin, terpercaya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya, bahkan diantara mereka ada yang nitipin harta ke Nabi, nitipin, nitip ya, kamu orang terpercaya. Begitu diangkat jadi Rasul, mengecam tapi masih nitipin hartanya. Anda kebayang gak? Marah sama Nabi tapi masih ditipin hartanya, nitip ya. Itu diakui, dan Nabi mengatakan siapa yang baca Quran dapat pahala, pahalanya banyak. Ini kan bekal pulang. Masa anda yang Allahu Akbar, urusan dunia itu kan sementara. Anda dapat gaji misalnya 5 juta dalam sebulan, kerja dari jam 7, pulang lagi misalnya jam 4, anda bisa berangkat jam 5. Yang kehidupan sementara, akhir bulan, awal mau terima gaji, tinggal sehari lagi, meninggal. Paim, sekebayang gak? Atau kepakai sementara, begitu diterima, mama, bapak sudah gajian, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, plak, gitu, gak dibawa tuh. Baik, kebayang gak? Terus anda pulang ke akhirat, tapi anda gak pernah serius siapkan bekal pulang, dan itu hidupnya abadi. Di akhirat kan gak ada meninggal lagi, dunia gak dibawa. Apa ada 5 juta dibawa ke alam kubur? Tolong saksikan bapak ibu sekalian, almarhum orang yang jahat menghidupi keluarga, ini hasilnya, supaya Allah nanti mendapatkan buktinya, sekalian dikuburkan dengan jasadnya, anaknya makan apa? Kebayang ya? Maka dari itu, ini cuma motivasi, semangat, ayo baca, ayo baca, ayo baca, dapat pahala. Kalau gak percaya, pahala itu urusan akhirat bukan dunia. Kalau pengen lihat, meninggal aja duluan. Apa tuh? Tapi gak bisa milih. Ah, kembali ke sini. Jadi nanti kalau sudah pandai baca, sudah bisa, Nabi bimbing, nih ada bacaan. Kemudian caranya bagaimana Nabi mengajarkan itu semua? Tidak banyak-banyak. Begitu turun ayat, Nabi jelaskan isinya. Maksud ayat ini begini. Ini dalam kehidupan mesti seperti ini. Ayo kalian yang punya serupa dengan nilai ayat ini, amalkan. Nanti ada ayat-ayat begitu turun, ayat tentang usaha. Ayo para pengusaha, ini ada ayatnya nih. Ada ayatnya. Makanya nanti kalau ayat itu berisi tentang tuntunan umum dalam kehidupan, semua berkumpul mendengar. Wah, ada ayat turun, amalkan. Tapi kalau ayat-ayat spesifik turun, misal tentang usaha, babut tijarah, bab bisnis, yang merapat siapa? Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, datang belajar. Begitu tahu paham isinya, amalkan. Apa yang terjadi? Orang paling sukses yang asetnya sampai sekarang masih ada. Turun ayat tentang bimbingan dalam kehidupan. Ayo, pembelajar, turun ayat nih. Bagaimana cara belajar? Bagaimana cara memahami? Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan? Maka Ibnu Abbas merapat, Abu Hurairah merapat, Salman Al-Farisi merapat, Ibnu Umar merapat, merapat. Apa hasilnya? Allahu Akbar. 9 tahun sudah paham tafsir. Ibnu Umar 9 tahun sudah jadi ahli fikih, mufti. Sampai minta nikah sama bapaknya, saking pahamnya tentang bab pernikahan. Ya, sudah khatam tuh, paham betul. Anda bisa bayangkan sampai meriwayatkan hadis sebanyak 2.800 hadis kurang lebih. Ya, Ibnu Abbas 2.000 hadis. Itu betul-betul disiapkan. Nah, cara bacanya seperti itu. Diisi Quran, kalau kita pahami dalam kehidupan, kemudian kita keluarkan poin-poin yang terkait dengan kebutuhan hidup kita, di mana kita bisa menempatkan hidup kita. Makanya nanti yang paling indah, saat mulai seseorang dilahirkan, orang tuanya harus bisa mengarahkan, bahkan dari namanya, anak ini mau dipetakan apa sampai masa depannya. Itu orang tua tuh. Kan banyak contohnya. Bukankah anda melihat kisah Maryam? Bapaknya siapa namanya? Imran. Ibunya? Hanna. Imran Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Hanna Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Manusia bukan? Manusia. Antum Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Manusia ya? Iya. Sama kan dengan Imran? Makanya Allah bikin contoh Imran supaya antum gak ngeles. Antum gak usah katakan, saya kan bukan Nabi ya Allah seperti Nabi Ibrahim. Saya bukan Rasul ya Allah seperti Nabi Muhammad. Tapi saya sudah buat Imran yang bukan Nabi dan Rasul. Sama dengan kamu. Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Makanya diabadikan di Quran. Begitu dalam kandungan, nih caranya persiapkan, nih doanya. Begitu dilahirkan kasih nama sesuai harapan engkau. Pengen jadi apa anak ini? Ahli ibadah ya Allah. Yang satu ini saya pengen wakafkan ya Allah untuk mendekat menjadi hambamu yang terbaik. Kata Hanna, ya Allah, Rabbi inni nazartu malaka fi batni muharraman fataqabbal minni. Ya Allah, saya nazarkan yang satu ini ya Allah ketika lahir, hamba yang paling dekat denganmu, tolong terima ya Allah ikhtiar saya. Begitulah yang diberi nama, nama yang sesuai dengan harapannya. Wa inni sammaituha Maryam, saya beri nama Maryam. Sama semakna. Setelah didapatkan apa yang terjadi? Cari guru, wa kafalaha Zakaria. Gurunya bukan cuma pintar, soleh, baik. Setelah itu tempatkan, cari tempat yang bisa sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Maka dibuat mihrab. Kullama dakhala 'alaihi Zakaria al-mihrab mihrab. Kalau ini sudah sempurna maka Allah menerima ikhtiarnya, dijaga sampai tumbuh, sampai kembali kepada Allah. Dijaga. Harusnya begitu. Siap-siap lahir anak. Kemana ditempatkan? Ini. Apa misi hidupnya? Ahli tafsir. Sudah beri nama Muhammad Mufassirul Quran. Sudah. Sudah diberi nama? Sudah. Cari guru, cari tempat. Berikan tempat yang membuat dia dekat dengan tafsir Al-Quran. Senangkan dia. Berikan ruangannya. Hiasi dengan nilai-nilai Quran. Kemudian buat speaker Quran. Terus perdengarkan sampai dia tumbuh. Begitu dia tumbuh, cari guru. Gurunya yang dekat dengan Quran. Gurunya orang saleh. Ibadahnya tidak tertinggal. Ajarkan dia. Terus pelihara. Fataqabbalaha rabbuha. Allah terima ikhtiar antum. Dijaga anak antum itu. Sampai tumbuh. Petanya begitu. Ya Allah, anak saya pengen jadi pengusaha yang muslim, yang dekat denganmu, boleh. Contohnya sudah ada Uthman, beri nama dia. Ya, misal kita beri nama misalnya Muhammad Tajirul Muslim, Muhammad seorang pengusaha muslim. Jadi itu, siapinnya dari awal. Ya, buka ayat-ayat Quran terkait dengan usaha, kumpulkan, jadi diktat. Hadisnya apa, contohnya dulu orangnya siapa. Ambil, praktekan, berikan arahnya. Ke kampus ini dia akan belajar. Dosen ini akan mengajarkan. Di tempat ini dia belajar. Saya dampingi dia. Sukses, jadi. Dan orang dulu sudah mengamalkannya. Antum tinggal pilih mau di tempat apa kita sampaikan. Hadirkan. Selesai. Sudah banyak artis dunia. Kita harus berusaha menjadi artis akhirat. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Nah, saat diajarkan oleh Nabi itu, semua sahabat sukses, diterima oleh para sahabat. Persoalannya kan Nabi juga manusia. Tidak hidup abadi, beliau wafat. Maka saat beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengajaran-pengajaran Nabi ini yang sudah menyebar, dipraktekan, sudah berjaya pada saat itu orang-orang Islam, bahkan kejayaan Islam kemudian tidak, ini yang paling penting, menzalimi masyarakat di sekitarnya, bersikap dengan baik non-muslim, kemudian jadi tetangga yang baik, jadi saudara yang baik dalam kehidupan dunia, dipraktikkan nilai-nilai keislaman. Yang paling hebat, ada sesuatu yang terjadi yang paling penting, dan ini yang kita butuhkan saat ini. Apa itu? Kita nanti akan lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menunaikan salat isya di malam ini, semoga Allah berkenan menerima seluruh amalan yang telah ditunaikan sampai dengan malam ini insyaallah. Saya ingin himbau dulu karena barangkali malam ini agak padat situasinya, jadi kita saling berbagi satu dengan yang lainnya, luangkan tempat dengan nyaman, dan nanti kami sarankan dalam kajian-kajian Anda hadir berikutnya. Ya, jika puasa barangkali Anda berbekal di sini, insya Allah sediakan mungkin yang ringan-ringan yang bisa didapati. Mungkin Anda berbekal juga tidak ada masalah, satu roti atau mungkin bisa cari insarmat atau apa. Kami sebatas yang kami mampu kami akan hadirkan insya Allah, supaya kajian barangkali tidak terlampau perutnya kosong dan sebagainya, sehingga bisa disesuaikan dan bisa tetap semangat. Dan barangkali bukan semangatnya, saya yakin semangat ya, tapi kalau semangat perutnya lapar repot juga gitu ya. Wah, kalau susah sampaikan aja, nanti apa yang kita punya kita bagi. Ya, lapar bilang, Ustaz lapar, ada kue kita keluarkan. Ustaz haus, ada minuman kita buka. Ustaz pengen yang manis-manis, lihat saya aja udah cukup. Baik, ada kurma, ada macam-macam. Baik, kita lanjutkan. Ya, itu penting kadang-kadang. Oh, Masya Allah, apa namanya, kadang kalimat-kalimat tuh kalau ditata dengan baik, ke hati juga nyaman. Ya, istri Anda bikin teh manis, mulai dihidangkan. Apa-apa, sayang, mau teh manis? Iya, tapi jangan terlampau manis ya. Kok gitu? Yang penting setia. Ah, itu enak. Ya, maaf yang belum nikah ya. Baik. Ayo lanjutkan, lama-lama nanti gak nyambung. Jadi saya gambarkan fokus bahwa Nabi SAW ketika memberikan gambaran petunjuk dari Al-Quran, dijelaskan maknanya, bukan sekedar dibacakan. Ini turun ayat, maknanya begini. Kalau tuntunan umum, beliau sampaikan ayo kerjakan. Turun perintah tentang sholat misalnya, ya, taruhlah Quran misalnya turun surah kedua Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah, tunaikan sholat. Dijelaskan oleh Nabi begini cara sholatnya, dari takbir sampai salam dipraktekan. Tuntunan umum semua sholat. Tapi kalau ada ayat turun tentang usaha misalnya bisnis, maka pebisnis merapat. Yang lain kalau ingin dengar informasi silahkan, ingin mendalami pebisnis. Makanya tidak setiap ayat turun itu semua orang Islam kemudian merapat, tidak. Ayatnya didengar, mereka hafal, hafal, hafal, hafal. Tapi yang fokus mengamalkannya memang yang sudah punya visi untuk mendalami profesi itu. Turun ayat tentang birokrasi, pemerintahan misalnya, ayo yang pengen fokus dalami ini. Ada Amr bin As, ada Muawiyah, ada yang lainnya dan sebagainya. Nah demikian seterusnya. Tapi yang paling menarik adalah apa yang telah tadi kami uraikan. Ketika bidangnya dikuasai, ketika amalannya dipraktekan, selalu membuka pintu-pintu kemajuan dan kemaslahatan. Itu poinnya. Makanya dibuka fatah namanya, Fathul Makkah, Fathu Andalus, Fathu Nusantara, Fathu macam-macam dibuka. Maksudnya apa? Begitu orang muslim masuk, kemuliaan-kemuliaan dibuka, kemajuan dibuka, kebaikan dibuka. Selalu dikenal dengan itu. Ya karena itu Anda kalau merasa muslim, dalami ajaran kita, dimanapun beraktivitas, buka pintu kebaikan. Anda misalnya karyawan di satu perusahaan, Anda muslim, begitu Anda mengabdi di perusahaan itu, buka pintu kebaikan, tunjukkan etos kerja yang baik, jadi Anda pribadi yang jujur, tingkatkan kemudian kerja keras yang baik sesuai dengan aturannya, tunjukkan bahwa ajaran kita mendorong pada kemuliaan-kemuliaan. Anda di kampus jadi siswa, turunkan ayat-ayat bagaimana cara belajar yang baik, praktekan. Di siswa yang giat, serius dalam belajar, dalami persoalan, lakukan riset dengan baik, praktekan. Tunjukkan bahwa Islam menunjukkan Anda dan membimbing Anda untuk tampil prima dalam kehidupan. Gapai kemajuan seperti orang dulu mendapatinya. Orang dulu yang praktek dan perangkatnya terbatas itu bisa mewujudkan kemuliaan. Punya penemuan, risetnya dalam. Masa sekarang yang perangkatnya di mana-mana kita gak bisa mewujudkan itu? Dulu orang mau mencari pengetahuan sampai jalan kaki, kebayang gak? Ada yang dari Madinah ke Syria jalan untuk mendapatkan satu hadis saja. Itu yang hadis di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, itu kan ditempuh dengan jalan kaki, Anda kebayang? Dari Madinah ke Syam, tuh naik mobil semalaman tuh. Sehari semalam, ini jalan kaki. Sampai di tempatnya dua sahabat berpelukan, yang satu nanya, "Anda punya keperluan apa datang ke sini?" Kata yang satu, "Saya mendengar ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Anda ketahui, yang sahabat yang lain sudah tidak ada yang mengetahuinya, cuman Anda saja. Hal inna ka haja ukhra, punya keperluan lain enggak?" "Enggak, faqat al hadis, cuman pengen hadis ini saja." Enggak ada yang lain, jalan kaki untuk mendapatkan satu hadis. Satu ini saja dan dibayar tuntas dengan hadis itu. Apa kalimatnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan untuk mendapatkan satu pengetahuan walaupun cuma sedikit, maka setiap langkahnya akan diganti langsung oleh Allah yang meringankan langkahnya ke surga. Satu, antum sekarang tinggal klik Google, klik ketik salaka tariqan, keluar banyak hadis. Apa dengan perangkat semudah itu belum mendorong kita untuk bisa giat mendapatkan gambaran pengetahuan? Ayo gali. Nah setelah itu tampilkan kemajuan. Bangun persahabatan, bangun persaudaraan, tingkatkan kebaikan-kebaikan, bahkan tetangga Anda non-muslim, bangun kerjasama dalam urusan keduniaan. Urusan ibadah, jangan paksa. Tunjukkan kemuliaan sebagai muslim, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan hal-hal yang mulia, maka dengan itu ada dakwah dalam kehidupan kita. Gak usah paksa, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, saling membantu, saling tolong dalam kebaikan. Gak ada masalah. Nah, yang paling menarik setelah itu, ajaran ini dikumpulkan, Nabi SAW wafat kemudian menyebarlah sahabat-sahabat Nabi untuk mempraktikkan petunjuk-petunjuk Al-Quran tadi dengan segala spesialisasinya. Ada yang menetap di Mekah seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas, beliau meneruskan risalah ajaran Nabi SAW di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ada sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau mempraktikkan ajaran Nabi SAW dan menyebarkannya di Madinah Al-Munawwarah. Menyebar. Ada lagi misalnya sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Di antara sahabat yang punya suara yang sangat merdu, indah, begitu dibacakan ada sentuhan ke dalam jiwa. Pernah membaca kemudian tiba-tiba angin bertiup cukup kencang. Bergerak, beliau merasa khawatir. Berhenti bacaan Qur'annya, tenang lagi. Dibaca lagi, semakin kencang lagi. Berhenti melapor pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, barusan terjadi begini. Kata Nabi SAW, tahukah engkau, saking bagusnya indahnya bacaanmu, malaikat berebut turun ke bumi untuk mendengarkan bacaanmu. Kalau kamu teruskan, bisa hancur tempat itu. Allahu Akbar. Makanya zaman sekarang, tidak ada bacaan yang seindah Ibnu Mas'ud. Di PTM ada satu aja yang begitu, hancur komplek PTM. Susah kita kajian lagi. Ya? Itu luar biasa tuh. Nah, tapi yang saya maksudkan, bacaan orang dulu nanti saya sampai kepada pembahasan itu. Enak, nikmat, nyaman. Beliau mengajar di Irak. Ya. Ada lagi misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau ke Kufah. Ada lagi misalnya sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau di Yaman. Ada seperti Amr bin As, ekspedisi ke Afrika Utara. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai berakhir di Syam. Syam, pusatkan di Damaskus. Setiap tempat yang dilalui, Muslim semua. Muslim semua, silahkan cek. Libya, Muslim, Mesir, Muslim sebelumnya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai dengan kemudian ke Syam. Sekarang Syam ada 4 negara. Yordania, Palestina, Lebanon, Syria. Syam, Muslim. Tuh. Masya Allah, nyebar, diajarkanlah makna hudan tadi. Sampai kemudian muncullah kemudian, ya, wilayah-wilayah Muslim, sampai ke Nusantara. Saya pernah katakan sahabat ada yang singgah kemudian di kota Barus. Ya, 414 km dari kota Medan. Singgah di situ tujuannya mau ke Cina, singgah. Menyampaikan risalah Islam, nilai-nilai kemuliaan disampaikan, menjejak kaki, sampaikan, singgah sebentar, Muslim Nusantara. Muslim. Sampai kemudian muncul Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Rakhine dengan sukunya, Rakhinya dan sebagainya, Muslim. Ya, hadir. Singkatnya kemudian, diajarkanlah prinsip-prinsip ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, dari sahabat-sahabatnya diajarkan, menyebar. Maka saat menyebar itulah kemudian di antara para siswa-siswanya ada yang mencatat pelajaran-pelajaran tadi. Lantas dikeluarkan oleh mereka. Oh, ini ketika diterangkan, ini ya, ada ayat yang turun, saat turun ini sebabnya karena begini. Begitu sebab ini muncul, turun ayatnya. Maka sebab dalam bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia sebab. Turun ayat disebut dengan nuzul. Maka sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa ayat Mirasantika turun? Karena sebabnya begini. Nah, kalau kemudian banyak ayat yang turun karena sebab, ada kejadian turun. Dalam bahasa Arab, jamak dari sebab disebut dengan asbab. Asbab, maka muncul istilah asbabun nuzul. Di antara sebagian orang-orang yang belajar dari sahabat-sahabat tadi, ada yang kemudian visinya tajam. Ah, saya pengen membahas sebab-sebab ini saja. Kenapa ayat ini turun? Supaya saya pahami sebabnya, saya praktekkan konteksnya dalam kehidupan saya. Maka dia tulis referensi ini, tulis keterangan para ulama sebelumnya tadi, dia kumpulkan, dia kodifikasikan, dia rumuskan dalam satu buku, dia beri nama Asbabun Nuzul, Asbab An-Nuzul. Seperti Ali Ibnul Madini yang kemudian di tahun 234 Hijrah beliau menulis kitab namanya Asbabun Nuzul. Ada yang diterangkan, oh ini ya, ayat ini turun tapi kemudian risalahnya tidak berlaku lagi. Ini contoh di masa lalu. Begitu datang risalah Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku lagi, cuman kisahnya tetap ada untuk menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Misal, ada dulu di syariat Nabi Musa, kalau ada orang-orang musyrik, itu tobatnya harus bunuh diri. Quran surah kedua Al-Baqarah misal ayat 54. Ya. Faqtulu anfusakum. Ayo bunuh dirimu. Ya, fataba alaikum, Allah menerima tobatmu tapi bunuh dulu dirimu. Ya, bunuh. Kenapa ada kalimat itu? Karena sebelumnya itu diberi kesempatan tetap ngiyel. Ngegampangin. Ya, diselamatkan, wah, ngiyel lagi. Bunuh bahkan nabinya. Nabinya ada yang dieksekusi, nabinya ada yang dilecehkan, nabinya macam-macam. Akhirnya turun ketentuan yang ketat. Ya, ketat itu maksudnya supaya enggak dilakukan lagi. Sebab tipikal manusia kalau diberikan hukum ketat, maka dia kesulitan untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Contoh, itu melewat jalan nih, ini ada lubang. Di lubang ini berbahaya. Kemudian antum mau lewat ke sini, ada alternatif ke sini. Maka ada tulisan misalnya di sini. Awas, tulisannya begini misalnya, ya. Hati-hati dengan lubang ini. Hati-hati. Cuman tulisan begitu. Antum jalan kaki nih, bukan naik mobil. Pertanyaan saya, antum nyimpang ke sini enggak buat ngintip? Demi Allah saya katakan, ada tulisannya pun masih bisa foto-foto. Ceklik di persimpangan tulisan hati-hati. Ya. Masih mampir. Padahal di sini ada yang bahaya, mungkin buaya, mungkin ular, mungkin macam-macam. Ganti tulisannya. Ini. Tulisannya lihat wafat. Masih berani lihat enggak? Kadang-kadang mesti begitu. Musyrik eksekusi. Bahkan yo bikin aturan nih. Korupsi tembak mati. Narkoba tembak mati. Kalau dibuat begitu enggak ada yang nyentuh tuh. Ya, memang kalau masih ada yang nyentuh memang niatnya meninggal dia. Memang pengen mati. Ya. Jadi kalau dibuat aturan, lakukan begini, Anda wafat. Kalau ada yang masih melanggar, memang pengen wafat dia. Ya. Jadi dibuat hukum ketat itu supaya tidak dilakukan. Makanya di zaman Nabi Musa dibuat aturan, begitu Anda berlaku seperti itu, bunuh dirimu. Maka dari situ mulai hukum ketat. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturan berubah. Masya Allah. Pernah musyrik? Nabi kalian Nabi yang rahmah, Nabi yang baik, Nabi pemaaf. Bakat kalian itu sebetulnya taat, cuman karena lingkungan kalian berubah. Istighfar, tobat, jangan ulangi lagi. Tapi kalau enggak tobat di dunia, neraka jahanam menantimu. Turun ayat-ayat. Jadi yang tadi tetap diabadikan supaya menjadi kisah di kehidupan sekarang, betapa Allah cintanya pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ilustrasikan ya. Zaman Nabi Musa alaihi salam kenal Firaun. Bayangkan. Itu jahatnya luar biasa. Kurang sayang apalagi Allah. Dikirimkan dua nabi. Kelihatan oleh wajahnya. Mukjizatnya nampak di depan mata. Enggak beriman juga. Ditenggelamin Firaun. Dah tenggelam. Kelihatan oleh umatnya. Kelihatan. Belum basah tapak kakinya. Bebas dari lautan itu. Belum basah. Sudah minta dibuatkan Tuhan lain kepada Musa alaihissalam. Anda kebayang. Nabinya kelihatan. Ada di depan mata. Mukjizatnya nampak. Masih belum yakin juga. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah lihat nabinya. Mimpi pun kadang-kadang enggak pernah kelihatan tapi masih mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kemuliaan kepada umat ini melebihi umat-umat di masa lalu. Contoh paling gampang yang paling ringan aja enggak usah sampai ke musyrik, yang paling ringan. Zaman umat Nabi Musa ada najis di pakaian, sobek. Enggak bisa dicuci. Sobek. Kena celana misalnya di bagian lutut di dengkul, sobek. Baru setelah disobek bisa berlaku kembali. Kalau enggak disobek enggak bisa. Walaupun dicuci tidak. Zaman umat Nabi Muhammad tidak selesai. Cuci hilangkan tiga hal. Satu warnanya, dua baunya, tiga rasanya. Misal kena kotoran kucing. Ambil nih. Basuh, bersihkan. Baik, bau hilang. Warna sudah enggak ada. Rasa enggak usah dikecap. Tidak. Ghalabatul dhan, prasangka kita yang paling dalam. Oh, ini sudah enggak ada. Bersih, pakai salat boleh. Keringkan, setrika, selesai. Zaman Nabi Musa enggak ada. Ambil, sobek, sobek, sobek, selesai. Makanya kalau ada yang di pinggir jalan bolong-bolong tuh zaman umat Nabi Musa-nya sampai sini. Cuma ilustrasi gitu ya. Antum dikasih sempurna, kenapa disobek-sobek? Kita udah dikasih yang sempurna, kenapa disobek-sobek? Paham ya? Ah, itu cuma bukan canda sebetulnya, tapi sentuhan kepada jiwa. Kenapa di satu yang sempurna disobek-sobek lagi? Nah, kemudian tapi kenapa kisahnya masih ada disebutkan di Quran? Oh, ini untuk menunjukkan betapa Allah sayang kepada kita. Umat dulu dikasih begini, umat sekarang dikurangin. Kalau dengan seperti itu belum beriman, dengan cara apa lagi Allah menyayangi kita? Oh, kalau sesuatu yang ada tapi kemudian ketentuannya dihapus dengan datangnya ayat yang berikutnya. Yang menghapus disebut nasikh, yang terhapus disebut dengan mansukh. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Maka muncul kemudian para sebagian murid-murid tadi menulis, oh ini ayat yang dulu, ini kisahnya. Datang ayat berikutnya ini dihapus tapi ayatnya masih ada untuk memberikan gambaran kepada kita. Baik, maka muncul istilah nasikh wal mansukh. Tuliskan. Ada sebagian lagi melihat, oh di Quran kok kayak bahasanya banyak kiasan. Apa maknanya kiasan-kiasan ini? Apa gambaran-gambarannya? Ada yang fokus, kumpulkan satu disebut majas Al-Quran. Ada yang mengeluarkan tentang ilmiahnya saja, dikeluarkan. Ya oh ini maksudnya, ada yang menulis tentang mata pak, bu. Mata dalam Quran. Kenapa kok disebut dengan basar? Kenapa disebut dengan ain? Ya, kenapa kemudian mata cuma disebutkan ada satu kali dalam bentuk basar, sedangkan sama juga disebutkan dalam bentuk samanya. Sama wal absar. Mata dijamakkan jadi absar tapi sama tidak, maka dikeluarkan. Bahkan ada yang menggambar, oh ini bentuk mata itu begini, dalamnya begini, fungsinya seperti ini. Ada yang diteruskan sampai ke dalam. Jadi ada yang teorinya mata fisik yang sehat tapi mata batinnya tidak sehat. Contoh paling gampang begini. Saya pernah tanya pada sebagian kawan, apa ciri khas mata yang sehat dari sisi medis? Ustadz gampang, kalau pandangannya jelas, tidak pakai alat bantu, baik itu sehat matanya. Pertanyaan saya, kenapa ada yang seperti Anda sebutkan, matanya secara fisik bagus, pandangannya jelas, tidak punya alat bantu, tapi dia gak bisa bedakan sendal dia dengan sendal orang lain? Nah itu nanti yang kita bahas. Jadi di Quran itu ada ain, nanti jamaknya ayun. Ada lagi jamak yang tanpa batasnya disebut uyun, tapi ada basar, itu yang berbeda. Digambar sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ada yang tafsir namanya Al-Jawahir, kayak Syekh Tantawi Jauhari. Itu digambar betul sampai ke dalam. Kenapa begini, begini, begini, begini. Dalami semuanya. Maka dikumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Nah, jika satu teori telah menjadi satu disiplin pengetahuan di bidang tertentu, dilakukan hipotesa, penelitian, tulisan secara ilmiah dipertanggungjawabkan, maka dia masuk dalam kategori ilmun, satu disiplin pengetahuan. Kalau tulisan ini dikumpulkan, ilmu ini dikumpulkan, disiplin ini, kiasan, bagian pengetahuan, bagian sisi yang lainnya, sisi ini, gabungkan jadi satu semuanya. Ada yang kosakata Quran, ada yang misalnya bahasa kiasan Quran, ada i'rab Quran, ada asbabun nuzul, ada ini, ada itu, gabungkan semuanya, maka dijamakkan ilmu jadi ulumun. Ulum. Disiplin-disiplin pengetahuan. Apa objek bahasannya? Quran. Maka kemudian muncullah seorang yang wafat tahun 430 Hijrah. Namanya Ali. Bapaknya namanya Ibrahim bin Ibrahim. Kakeknya bernama Sa'id. Dikenal dengan Ali bin Ibrahim bin Sa'id. Ya Al-Khufi. Menulis kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Bukan Al-Burhannya Imam Al-Zarkashi, bukan, yang lain. Al-Burhan fi Ulumil Quran ditulis oleh beliau, menggabungkan semua ilmu-ilmu tadi jadi 30 jilid pembahasan. 30 kitab. Belum ada mesin tik, belum ada komputer seperti sekarang, belum ada laptop tulis tangan. 30 jilid. Satu jilidnya bisa tebal luar biasa, tulis. Betapa ilmu itu sesuai luar biasa, waktunya banyak manfaat diarahkan kepada bidang pengetahuan. Nulis kitab menghimpun semua jenis pengetahuan, diberi nama Al-Burhan fi Ulumil Quran, wafat tahun 430 Hijrah. Namanya Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Khufi, dikenal dengan Al-Khufi. Maka ditulis oleh beliau sampai kemudian di Mesir, di Iskandaria ditemukan 15 jilidnya sampai dengan sekarang. Dari 30 jilid yang sekarang masih ada 15 jilid di Alexandria. 15 jilid. Baik, dari situlah kemudian ulama setelahnya melihat kitab ini, menyederhanakan kembali. Ya, dibuat lebih simpel lagi, dibuat lebih ilmiah lagi, dibuat footnote-nya, dibuat macam-macamnya lebih terperinci, sampai muncullah kemudian generasi setelahnya. Ada Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Kemudian ada Mabahith fi Ulumil Quran karya Manna'il Qattan. Ini kitabnya saya bawa. Ini ya. Dihimpun lagi, ada ulama menghimpun lagi seperti Dr. Sa'ih Ali Hussein. Yang menghimpun dari kitab ini, diambil intisari yang paling pentingnya. Kemudian untuk mempermudah bagi para pembelajar pemula, dihimpun dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Maka muncullah kemudian ad-dirasat, madkhal fi dirasat ulumul Qur'aniyah. Seperti yang ini. Nah, ini kitab-kitab kontemporer yang menghimpun kitab-kitab sebelumnya yang ajarannya bersumber dari Nabi SAW. Semua pembahasan ulumul Qur'an ini ada 26 bab. Dari bab tentang mengenal apa itu Al-Quran sampai bab yang terakhir tentang cara memahami Al-Quran atau apa yang disebut dengan tafsir. 26 bab itulah yang akan kita bagi, kita selesaikan dalam setahun ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paham dasarnya kita belajar ini? Dimaksud saya, dengan kita belajar ini, kita bisa memahami isi Al-Quran. Kalau bersentuhan langsung dengan pedoman umum, kita amalkan bersama-sama. Kalau bersentuhan dengan pedoman spesifik, kita bikin kelas nanti, kelasnya khusus mengajarkan kepada aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan profesi Anda. Anda pengusaha, masuk kelas yang ini. Anda ibu rumah tangga, masuk kelas yang ini. Anda kelasnya di A, masuk ini. Kelas B, masuk ini. Jadi di situ nanti Anda bisa ambil yang spesifik. Di kelas ini secara umum kita ambil teori yang umum yang diajarkan dari kitab-kitab para ulama. Sepakat sampai sini? Nah, malam ini kita hanya ambil dua saja untuk kita tutup dalam kajian kita pada malam hari ini. Ini baru mukadimah nih, belum kita mulai. Baru mukadimah, saya semangat nih malam ini. Ayo, ayo, ya. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo kita belajar. Ayo sini. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Malam Jumat, semangat. Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, hari mulia, kita isi dengan mulia. Sampai jam berapa? Gak ada masalah, gak ada yang menghentikan kajian saya di sini. Tenang aja. Bismillah. Boleh, ada yang sampai jam 10, saya jam 8:30 pulang. Ya, bismillah. Sudah. Tolong saling bantu ya. Kalau ada yang haus, kasih minuman. Yang lapar, kasih makanan. Kalau tidak ada, isan mat. Ya, jangan khawatir, gak ada uang, minta. Insya Allah kita ganti. Gak ada masalah, ambil aja. Ambil. Penting Anda nyaman ta'limnya. Paham ya? Saya sedang siapkan mudah-mudahan nanti untuk yang bulan depan. Ya, tergantung percetakan nanti. Saya coba teruskan bikin buku yang ada tulisan supaya bisa ditulis. Jadi teman-teman belajar nanti punya tulisan yang di dalamnya ada petunjuk ringan dari kami bagaimana cara belajar yang baik. Tapi nyatu dengan buku tulis nantinya. Jadi gak terpisahkan, setiap malam Jumat kita tinggal bawah itu. Ya, nanti di akhirat kita tinggal tunjukkan aja. Ya Allah, saya punya catatannya. Ya. Baik. Apa yang kamu catat? Itu waktu itu saya nulis, kenapa Ustadz bajunya begitu? Ayo kembalikan, bismillah. Satu, pelajaran kita tentang ilmu-ilmu Al-Quran dalam bahasa kitab dikenal dengan ulum Al-Quran. Secara singkat, kita fokus ulum Al-Quran. Yang tadi saya terangkan pada Anda, yang saya sebut mukaddimah, Anda sudah belajar 10 halaman di kitab ini. Tadi saya terangkan, itu sudah 10 halaman di kitab ini. Jadi kalau Anda baca lagi, insya Allah Anda paham, Anda sudah dapatkan 10 halaman dari apa yang telah saya terangkan. Sekarang masuk ke halaman 11, ya. Atau saya ke 14, karena intisarinya sudah ada. Halaman 14, paling kanan sebelah bawah. Ulum Al-Quran. Ulum jamak dari kata ilmu, diserap ke dalam bahasa Indonesia ilmu, pengetahuan. Fokus, saya akan terangkan pada Anda barangkali makna yang jarang dikaji. Ilmu itu bahasa apa? Ilmu bahasa apa? Bukan bahasa Indonesia, itu serapan. Betul, bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Ya, kalau Anda menyerap sesuatu dalam teori pengetahuan, maka Anda mesti kembalikan dulu ke mana asalnya. Apa nih di mana asalnya, maksudnya apa? Sehingga Anda bisa mengerti yang dimaksudkan dengan kata ini asalnya ke sini nih. Cuman kadang-kadang diserap ke dalam bahasa lain bisa menyempit, bisa meluas maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan ilmu itu pengetahuan. Tapi dalam bahasa Arab apa maknanya? Ya, ilmu yang kemudian jamaknya ulum. Apa artinya ilmu? Cuma ada dua makna dalam bahasa Arab untuk menekankan kata ini. Secara umum, ilmu dalam bahasa Arab dipahami dengan dua makna. Satu, al-fahmu. Kedua, al-idrak. Alhamdulillah. Idrak. Al-fahmu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sesuatu yang dipahami. Paham. Paham. Ya, fahmun, paham. F jadi P, paham. Ya kan? Paham kata orang Sunda. Orang bilang orang Sunda tidak bisa F. Tidak, itu fitnah. Ya? F. F, fahmun, paham. Idrakun, idrak, sesuatu yang dijangkau dan dikuasai. Sesuatu yang dapat dijangkau dan dikuasai. Ini harganya terjangkau dalam penguasaan anggaran kita. Bisa kita beli, bisa kita ambil, bisa kita koleksi. Nah, dua makna ini seakan-akan memberikan kesan kepada kita, kalau ada pengetahuan diungkapkan dengan kata ilmu, itu artinya Anda bukan sekedar dituntut untuk mengetahui, tapi memahami apa yang Anda ketahui itu. Lihat hadis ini, pernah dengar hadis ini? Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Pernah dengar hadis ini? Talabul ilmi, menuntut pengetahuan ilmu itu, fariidhatun fardu bagi setiap muslim. Baik, ketika disebut talabul ilmi, seakan-akan Nabi mengatakan, kalau kamu belajar, jangan cuma sampai mendengar ya, tapi pahami apa yang dipelajari itu. Hei pelajar muslim dimanapun Anda berada, Anda masuk jurusan fisika, jangan sekedar nyatet, pahami teorinya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa rumus ini muncul? Apa aplikasi dari rumusnya? Itu muslim sesungguhnya. Jangan cuma catat, dengar, pulang. Catat, dengar, pulang. Duduk paling belakang, enggak pernah nanya. Tanyakan kalau enggak paham. Tanyakan, pahami, pulang, paham. Soalnya semua terkait bab itu kumpulkan. Belajar apa sekarang? Bab gaya. Gaya apa aja? Kumpulin, tulis. Kumpulkan semua soal terkait dengan bab gaya. Kalau perlu soal di Indonesia, soal di luar negeri kumpulkan, bahas sampai paham betul teorinya. Oh ini F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gerakan sedikit, maka yang keluar effortnya sedikit juga. Kaitkan dengan kehidupan. Kalau iman saya tipis, maka yang keluar amalnya sedikit. Kalau iman saya kuat, amalan yang keluar banyak. Kalau saya ingin beramal, butuh tantangan. Muncul kemudian hukum paskalnya. Apa hukum paskalnya? F berbanding lurus dengan P. Gaya gerak berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin Anda bergerak kuat, tekanannya semakin kencang. Mobil yang kencang juga gaya geseknya tinggi, tekanannya juga kuat. Sama dalam ibadah, semakin ingin meningkat, tekanannya tidak mudah. Pengen bangun malam tahajud, jangan dikira tekanannya ringan, tekanan itu berat. Mulai dari bangun, kepala ada tekanan, mata ada tekanan, alarm ada tekanan, dan segalanya. Semua kumpul. Halo? Begitu. Jadi kita bawa teori itu dalam kehidupan, pahami betul matematika kenapa begini, kenapa kali kurang bagi dan seterusnya, pahami sampai paham. Kalau semua belajar begitu, ringan. Itu prinsip pertama, agama apalagi urusan dunia aja dipahami, apalagi urusan akhirat. Anda belajar sholat sampai paham niat, dari mulai niat mau sholat nih, takbir Allahu Akbar, kenapa tangan ngangkat begini, kenapa kalimatnya Allahu Akbar, apa maksudnya, kenapa tangannya menutup begini, kenapa yang kiri duluan ditutup oleh yang kanan, kenapa disimpan di dada, mana posisi dada, apakah yang di atas di sini atau yang di sini, kenapa disimpan di sini, paham gak bacaannya, jangan-jangan ruku gak ngerti, sujud gak paham, mau sampai kapan, jangan-jangan saat meninggal ada sebagian bacaan sholat yang gak dipahami. Sederhananya bagaimana Anda bisa khusyuk dalam sholat kalau gak ngerti yang diucapkan. Anda urusan dunia sampai dipahami, kalimat-kalimat dimengerti, WhatsApp dilihat, di kantor aturan dipelajari, sampai dipahami, sampai diucapkan tiap masuk kantor. Ikrar dulu, menghadap kepada tembok, ada tulisan, baca, baca, pahami, pahami. Urusan dunia, begitu kerja, meninggal. Urusan akhirat, kenapa kita amalkan? Makanya banyak sindiran dalam Quran, ada banyak orang sholat yang tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tuh, ilmu. Tuh satu, tuh. Biasakan. Mulai sekarang anak saya yang sekolah pulang, dulu saya masih mengalami, saya gak tahu orang tua sekarang, teman-teman ayolah, orang tua dulu tuh Masya Allah gitu ya, bahkan di sekolahnya tuh diberikan buku tugas, di rumah orang tuanya suruh ngecek. Belajar tuh di sekolah, balik ke rumah orang tua udah nunggu, belajar apa kamu udah di sekolah, apa ini, terangkan apa maksudnya, jawab lagi, jawab, jawab, jawab, jawab. Maghrib TV mati semua, ngaji mau sembunyi dimanapun, dicari, cari ini, mana di, dicari, gak ada ruang untuk lolos. Masuk kamar pendantu dicari, masuk ini dicari, cari sampai ketemu, keluar rumah cari sampai ketemu, sampai pulang ngaji, mau nangis mau apa nggak peduli, baca terus, baca. Coba antum cari harta di luar, kan buat ke rumah, kan buat ke rumah supaya anaknya bisa kelihatan bagus, tumbuh dengan baik. Kalau antum nggak pernah cek di rumahnya, bagaimana harapan itu bisa terwujud? Antum cari harta di luar untuk harta di rumah. Harta terbesar itu di rumah. Kalau antum kumpul-kumpulkan yang di luar tapi gak pernah lihat yang di dalam, hanya penyesalan yang antum dapatkan seumur hidup antum. Jauh. Idrak. Yang dijangkau dikuasai. Kalau sudah paham, kuasai. Jangkau semua materi itu. Ya, apapun yang kita pelajari, hadis, pahami isinya. Jangkau materinya, kuasai itu. Kalau sudah dikuasai, tebarkan. Makanya kaidah pengetahuan dalam Quran, surah ke-9 ayat 122. Itu kalau antum sudah paham, sudah mengerti, sebarkan lagi supaya orang lain punya pemahaman yang sama dengan antum. Silakan baca ayatnya. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaff. falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Kalau sudah tafaqquh fid-din, sudah paham, apa selanjutnya? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wala'allahum yahdharun. Ayo balik ke kampungnya, sampaikan lagi supaya mereka punya pemahaman yang sama dengan antum. Antum sekarang belajar nih, belajar pahami kata Ustaz Adi, ilmu itu paham, ilmu itu bisa dijangkau, ilmu itu kemudian harus dikuasai. Setelah itu antum sampaikan pada yang lain. Begitu antum sampaikan dan dia semangat belajar seperti yang antum sampaikan, Anda mendapat bagian pahalanya dan perjuangan Anda setara dengan jihad fisabilillah. Itu ayat itu turun, ayat itu turun untuk menyamakan status orang yang belajar seperti ini dengan orang yang berjuang di medan perang. Kalau Anda belajar seperti itu lantas Anda wafat kemudian di majelis ilmu, wafat Anda syahid. Senilai dengan mujahid fisabilillah. Senilai. Bahkan kalau Anda baru bergerak dari rumah di jalan meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan insya Allah Subhanahu wa taala syuhada. Orang syahid ini. Ayo kesempatan, masa seminggu sekali, sepekan sekali enggak ada untuk berjihad, belajar, belajar, belajar, belajar. Nah, sekarang apa objek yang mau kita pahami? Apa objek yang mau kita kuasai? Sehingga kita berbagi dengan isi ya. Nah, kita ambil sisa waktu kita 15 menit ke depan, kita selesaikan dengan singkat objek penguasaan dan pemahaman kita pada malam hari ini sebagai pembuka adalah Al-Qur'an. Bagaimana kita mengeluarkan hudan pedoman hidup di Qur'an, dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau enggak tahu bagaimana cara memahaminya, maka kita harus tempatkan objeknya setelah kemudian kita keluarkan perangkatnya. Al-Qur'an ini objek pengetahuannya. Ini dia. Ini objeknya. Ini yang akan kita pahami. Ini yang akan kita kuasai. Dan aspek-aspek terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu yang coba kita keluarkan dan visi kedepannya kita amalkan dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya secara singkat, apa itu Al-Quran? Alhamdulillah. Apa itu Al-Quran? Tiap hari baca Al-Quran, tiap hari pegang mushaf, tapi tiap hari kita mesti mengerti. Jangan-jangan ada di antara kita yang membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Dari ketidaktahuan itulah kemudian lahir interaksi yang salah dengan Al-Quran. Itu fatal. Orang yang tidak tahu kalau setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah, dia akan bangkit dengan percaya diri. Orang lain belum ada yang sholat sunnah, saya duluan. Allahu Akbar. Padahal salah. Karena tidak tahu. Nah, nanti ada orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran, dia salah berinteraksi dengan Quran. Dari mana taunya? Kita gali. Baik, sekarang kita pahami apa itu Al-Quran. Al-Quran. Secara singkat dulu. Saya bagi dulu ya. Al-Quran bahasa apa? Karena ini bahasa Arab, maka kita harus pahami dengan turunan pemahaman bahasa Arabnya. Awas, kalau memahami bahasa Arab dibacanya pakai ilmu bahasa Arab. Jangan bahasa Arab dibaca dengan ilmu bahasa Indonesia, enggak nyambung. Ya, atau sebaliknya. Maka kita turunkan dalam bahasa Arab, Al-Qur'an ini memiliki sisipan di awal katanya dengan huruf al ditambah Qur'an. Ini tahan. Qur'an ini akar mula katanya dari tiga huruf, qara'a. Qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Tahan. Dalam hal ini nanti akan ada tiga pendapat. Satu, yang dimaksud dengan qara'a itu adalah al-jam'u wad-dammu awil indimamu ala sabili tartil. Paham? Tidak. Kita bahas al-jam'u wad-dammu awil indimam, sesuatu yang berkumpul atau tersusun ala sabili tartil, ya, dalam keadaan yang rapi teratur. Sesuatu yang tersusun terhimpun dalam keadaan yang rapi teratur. Nanti kita baca. Ini baik. Saya baca kitabnya ya, supaya nanti jangan ada yang mengira itu mengarang-ngarang sendiri gitu kan. Kadang-kadang kalau saya bacakan langsung dikiranya pendapat pribadi. Bismillah. Halaman 14. Nah, bagian bawah ya, kanan tadi saya sebutkan. Qara'a ta'ti bi ma'na al-jam'u wad-dammu. Baik, jadi yang dimaksud dengan qara'a yang pertama itu punya arti al-jam'u wad-dhammu yang tadi saya sampaikan. Baik. Dari situ muncul al-qira'ah dhammul huruf wal kalimat ba'daha ila ba'lin fit tartil. Ya, dari sini kemudian dipahami oleh para ulama secara meluas apa yang dimaksud dengan qira'ah itu, menggabungkan bagian-bagian huruf sehingga jadi kalimat tapi tersusun dalam keadaan yang sangat teratur. Nah, keteraturannya ini yang paling menarik. Keteraturannya disebut dengan tartil. Tartil. Tahan. Pertama, dari mana tahunya makna ini? Buka Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Tahan sebentar. Al-Quran surah Al-Qiyamah surah 75 ayat 17 sampai dengan 18. Baik, lihat baik-baik. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'an. Kalimat Quran, Qur'ana disatukan dengan jam'u. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Di situ Allah menerangkan, awas, kamilah yang menghimpun Al-Qur'an. Lihat, jama'. Wa'nya harfu tafsir. Yang dimaksud dengan Qur'an itu jama'. Jadi Allah yang menghimpun Al-Qur'an dari huruf-hurufnya jadi kalimat, kalimat jadi bacaan. Karena Allah yang menghimpunnya maka sempurna semua kalimat dan bacaan itu. Jadi dalam bahasa Arab setiap huruf-huruf yang disusun dari susunan itu kemudian membentuk kalimat, maka dalam bahasa Arab susunan kalimat yang dibentuk dari huruf itu disebut dengan Quran namanya. Misal, lihat sini, ada huruf fa, ada huruf ta, ada huruf ha. Kalau fa dengan ta dengan ha disatukan, dalam bahasa Arab disatukan, digabungkan, disebut dengan jam'un. Dhammun, nyatu, nyambung. Kemudian ini disatukan, nyambung. Setelah menyambung jadi makna. Kumpulan huruf-huruf jadi kalimat. Dibaca, fataha. Susunannya teratur, lengkap, baik. Fataha. Maka bacaan ini disebut dengan Quran dalam bahasa Arab. Paham? Nah, kalau kita kembalikan kepada makna Al-Quran, seakan-akan ingin dikatakan, kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena setiap bacaan dari Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang runtut teratur. Yang paling hebat, sampai kapanpun tidak pernah Anda temukan cacat dalam kalimatnya. Maka turun ketentuan dalam Al-Quran, surah ke-15 ayat ke-8. Quran, surah ke-15 ayat ke-8. Al-Hijr. Sampai dengan 9-nya. Lihat ayat 9-nya, langsung ke ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir supaya Anda ingat. Apa yang mesti Anda ingat? Qur'an beda dengan kalimat-kalimat lain. Wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga susunan-susunan kalimatnya, tidak akan pernah temukan cacat di dalamnya. Silakan cek sampai hari ini. Ketika Anda menemukan mushaf Al-Quran salah sedikit saja, maka langsung akan ketahuan ini keliru. Itu bedanya Al-Quran dengan bacaan biasa. Silahkan cek huruf-hurufnya. Ketika disebut Quran, maka dia akan terjaga. Disebut Quran, susunannya teratur, tidak akan pernah ditemukan cacat di dalamnya. Maka makna yang pertama secara bahasa, kenapa Quran disebut dengan Quran, seakan-akan memberikan pesan bahwa semua susunan kalimat bahkan hurufnya tersusun dengan penuh keteraturan, tidak ada cacat di dalamnya. Bandingkan dengan kitab lain. Silakan bandingkan. Mesti beda antara karya manusia dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karya manusia pasti ada cacatnya, firman Allah enggak akan ditemukan cacat. Silakan Anda temukan kitab-kitab lain yang disebut sebagai kitab suci. Setiap berganti zaman akan ditemukan penyesuaian kata-kata, ejaan yang disempurnakan. Masya Allah, kitab suci ejaannya disempurnakan. Silakan, ini ejaan tahun sekian, sekarang ejaannya berubah. Ada yang unik, setiap pindah tempat bahasanya pindah sesuai dengan bahasa lokalnya. Silakan cek ke Inggris, kitabnya bahasa Inggris. Ke Indonesia jadi bahasa Indonesia. Yang paling unik, ke Jawa jadi bahasa Jawa. Ke Palembang bahasa Palembang, ke Bali bahasa Bali. Itu kan unik menurut saya. Sebab kalau dia firman Tuhan akan terjaga keluar dari sifat-sifat manusia. Beda sifat-sifat Allah, Rabb itu lain dengan sifat manusia. Allah kekal, manusia tidak. Allah kuat, manusia lemah. Ya kan? Jadi semua apa yang Allah tetapkan akan terjaga dalam kesempurnaan. Tuhan sempurna, manusia tidak. Makanya ketika firman Quran, firman Allah dikeluarkan dalam bentuk Al-Quran, sempurna semua susunannya, manusia tidak. huruf aja itu bisa merubah. Tahu ulama? Ulama tahu enggak? Halo, ulama tahu? Baik, siapa ulama? Bukan, ulama tuh oe. Ulama. Siapa ulama? Adalah orang yang pertama dimulai hurufnya dengan oe. Ulama. Oe lama. Ulama. Ini. Ketika masuk kemudian masa yang baru berubah jadi begini, u baru. Orang lama u-nya ditulis pakai oe. Ya. Insinyur Soekarno, diantara proklamator bangsa kita, Indonesia. Ya, Soekarno, karena beliau hidup di masa yang lalu, bahkan ordenya orde lama, lama kan? Maka ejaannya lama, makanya ditulisnya Soekarno. Kan? Soekarno. Soeharto juga demikian. Ya? Tapi kalau orang-orang baru, yang sekarang misalnya, hidup di zaman kekinian, lahir tahun 2018 misalnya, lahirnya baru tahun-tahun ini, diberi nama dengan nama yang sama, maka tulisannya akan berubah, ubaru. Soekarno. Cek. Ya, disempurnakan. Tapi silahkan cek. Quran bahasanya sama. Bahkan dari sejak zaman jahiliyah keluar kemudian turun Quran, lepas jahiliyahnya sudah 15 abad enggak berubah. Alam nasrah sampai sekarang alam nasrah. Alif lam mim sampai sekarang alif lam mim. Qul huwallahu ahad sampai sekarang qul huwallahu ahad. Enggak ada penyesuaian. Ya, ini khusus ejaan yang disempurnakan di masa milenial. Enggak ada. Gitu aja mau zaman milenial, ya mau zaman dulu, mau zaman jahiliyah, pasca jahiliyah, sebelum jahiliyah, sama-sama aja enggak berubah. Silakan cek. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini, mustahil. Semua orang bacanya sama. Ya, silakan orang Jawa alif lam mim. Nih kan? Orang Palembang alif lam mim, orang Arab alif lam mim. Ya. Enggak ada yang beda. Enggak ada orang Arab alif lam mim, orang Bandung alif lam mim, enggak ada. Semua sama. Ya, kalau Allah tidak menjamin, mustahil bisa begini. Karena manusia, bahasa manusia akan lain. Buktinya apa? Banyak kalimat-kalimat lain di Arab yang tidak abadi sampai sekarang. Padahal ditulis dengan bahasa yang sama bahasa Arab. Jadi yang pertama, kenapa disebut dengan Quran? Kenapa disebut dengan Al-Quran? Ingin menunjukkan bahwa semua susunan huruf dan bacaannya dijaga oleh Allah sehingga punya aturan-aturan yang tertentu yang tidak punya cacat di dalamnya. Paham? Dua, keteraturannya disebut dengan tartil. Tartil. Tartil itu bukan sekedar teratur dalam tulisan, tapi juga teratur dalam bacaan. Seakan dia ingin mengatakan dia punya aturan bacaan tertentu yang gak sembarangan orang mesti baca begitu. Kenapa disebut tartil? Waratilil Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Qur'an itu dengan tartil. Apa yang disebut tartil? Mengikuti aturan bacaan Qur'annya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau kamu baca Al-Quran, ada keteraturan dalam bacaan. Begini cara bacanya. Diturunkan kepada Nabi. Ada panjangnya, ada pendeknya, ada cara bacanya. Baca! Begitu diikuti, Masya Allah, bahkan punya irama tersendiri beda dengan yang lainnya. Sebentar, tahan sebentar. Fokus. Zaman jahiliyah, itu sudah ada syair. Syair itu bukan sembarangan. Seseorang kalau mau bikin syair, itu punya syarat. Di antara syaratnya nanti ada ulam, ada iramanya. Nanti ada khayal, daya imajinasi. Ada uslub, ada fasaha, ada musik, ada irama. Nah, irama-irama ini itu punya rumusnya. Rumusnya 16 disebut dengan bahar. Nanti An-Nabi Al-Azibyani itu yang menyeleksi ini bagus atau tidak. Nanti setelah masa-masa itu dikumpulkan jadi ilmu. Ilmunya disebut ilmu arud nih kitabnya nih. Ya, Al-Kafi fil Arudi wal Qawafi. Ini kitabnya nih. Ini mempelajari bagaimana orang jahiliyah membentuk satu kalimat-kalimat dalam syair. Dulu yang paling hebat bikin kalimat itu orang jahiliyah. Mereka bikin melihat apa saja seketika bikin puisi, bikin syair. Ya, Emre El Kois lewat di satu lembah, melihat orang ngelamun karena diputus oleh kekasih. Tiba-tiba dia katakan, "Kifa, ya kifa nabki min dzikri habibi wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fa haumali." Duhai engkau yang sedang merindukan kekasih karena baru diputus, ayo move on. Jangan sampai gambaranmu melupakan aktivitas yang kamu kerjakan saat ini. Masya Allah. Jadi mohon maaf ya, move on itu sudah zaman jahiliyah. Sudah ada. Bangkit dia. Sampai jangankan manusia, ada orang ngelihat burung bulbul lompat-lompat, Al-Asma'i bikin puisi seketika. Burung bulbul lompat-lompat di atas bunga itu, di bawahnya ada air mengalir. Langsung seketika bikin syair. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahri ma'a ma'a zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fa kam fakam tajmuni ghazailun uqayqali kataftuhu min wadatin fi hadhar rajuli fa qala la la la la faqad ghana muharbini wal walad wali wali ya waylali fa qultu la tu walwili fa bayilu lu'lu'ali qala tau hina kada in radidul muqali ka hatan ka khailali tab tabuli oh masyaallah. Ayo ulangi. Bisa bikin seketika tuh. Bikin ini, masya Allah. Kemudian Nabi pulang dari perang Tabuk, bikin syair menyambut Nabi. Dibikin tuh. Tala'al badru alaina min faniyatil wada'i wajaba syukru alaina badaghalillahi da'i. Bikin. Oleh orang setelahnya dikeluarkan rumusnya. Oh, ada 16 bikin formulasi ini. Formulanya 16, dikenal dengan bahar namanya. Ada bahar tawil, rumusnya tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisakti liwa bainad dakhuli fahawmali. Ada lagi misalnya rajas mustaf'ilun sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili diserap oleh Ibnu Malik membuat kemudian beliau Alfiyah dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun fa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil tanwizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'aldi wa nunik balan nafi yunan jalli. Itu rajas muzdawaj namanya. Nah. Ada lagi madid, mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru 'alaina bada'alillahi da'i. Ada 16 rumus dikeluarin semuanya. Ya, ada pelajaran illat, ada pelajaran macam-macam diturunkan. Ini kitabnya. Ya, Al-Kafi fil 'arud wal qawafi. Jadi mereka punya rumus sendiri dan setiap rumus ada iramanya. Tapi yang paling menarik, gak pernah irama itu dipakai buat baca Quran. Jadi ketika Quran turun, syair masih ada. Orang bikin syair, tapi gak pernah irama syair dipakai baca Quran. Tala'al badru alaina, syair. Gak pernah orang baca Quran pakai irama itu. Wadduha wallayli idha saja. Gak ada. Kebayang gak? Kenapa? Karena mereka paham Quran itu dibaca dengan tartil, dia punya aturannya. Jadi enggak pernah maksakan langgam Syria baca Quran, langgam Palestina baca Quran, langgam Irak baca Quran, enggak ada. Langgam jahiliyah enggak ada. Karena mereka ngerti Quran itu dibaca tartil. Apa itu tartil? Tajwid. Ada panjang, ada pendek. Makanya semua orang yang baca Quran akan menemukan iramanya sendiri. Karena ngerti itu, indah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu beda tuh. Kenapa? Karena yang diikuti aturan tajwidnya. Ini panjang, ini pendek, ini tafhim, ini tarqib, macam-macam keluar sendiri. Orang Cina ketahuan nih saat baca Cina nih. India, Jawa, Sunda. Kenapa? Ketika dibaca ada keseragaman dalam bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Sudes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Surim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadadi. Udah. Iya. Aja dari dulu enggak ada yang maksain. Jadi kalau sekarang ada orang baca dengan langgam-langgam macam-macam, berarti orang itu belum paham ulumul Quran. Masa mau dipaksain? Entar orang Sunda langgamnya langgam Sunda. Iya karena budu, wa iya karena stain, nggak bisa, kacau kehidupan. Gimana? Nanti orang Medan punya langgam sendiri, kan? Orang Solo punya langgam sendiri, ini punya langgam sendiri, nggak bisa. Orang jahiliyah aja, orang yang paling ngerti bahasa Arab, orang yang paham sastra Arab, nggak memaksakan kemudian irama syair dia dipaksa baca Quran. Anda bahasa Arab nggak bisa, ilmu Arab nggak bisa. Sastra nggak tahu, pengen memaksakan baca Arab dengan langgam anda siapa sebenarnya? Ini yang saya maksudkan. Jadi kalau kita belajar ilmu Quran, kita ngerti. Kalau ada yang seperti ini, oh ini berarti orang belum belajar ulumul Quran. Yang seperti itu kita ajarkan, kita doakan. Paham ya? Sekaligus kita jauhi. Oh saya sekarang mau pakai langgam Jawa, silahkan aja. Saya nggak ikutan, saya mau pakai langgam Quran aja. Seperti apa itu tajwid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Selesai. Tapi kan ini menghargai kultur. Ya hargai aja oleh Anda. Saya gak punya uang untuk menghargainya. Saya mau nyari pahala bukan nyari harga. Ya, tapi kan ya itu urusan tapi bukan urusan saya. Nama saya Husen bukan tapi. Udah selesai. Dan itu doakan. Ajarkan. Paham ya? Itu yang saya maksudkan. Kita baru belajar sedikit, kita udah paham. Jadi kalau ada fenomena-fenomena seperti ini, kita ngerti, oh ini arahnya ke sini. Ini bukan, ini yang benar, ini yang salah, ini yang betul. Makanya belajar Quran dari dulu itu tajwid. Baca hukumnya, pahami caranya. Dari situ nanti ulama bikin nagom. Nagom-nagom yang dibikin oleh para ulama tuh, yang sekarang ada tokohnya, Ustaz Muammar ZA dan sebagainya, ada Bayati, ya, ada Ras, ada apa? Aratairan alal ghusni yunadi, ya, muncul. Itu kan beda dengan syair. Maksudnya syair-syair yang dulu tuh yang 16 bait diterapkan nanti dalam Ar-Rahman dan seterusnya. Itu berbeda, akan lain. Makanya saat dirumuskan itu bukan rumusan-rumusan syair orang-orang dulu, bukan irama-irama yang sudah ada. Ya, paham sampai sini? Baik. Jadi teman-teman sekalian, ini yang pertama, kalau disebutkan dengan Quran itu artinya keteraturan dalam bentuk susunan bahkan dalam bacaan. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu, Al-Quran itu nama khusus, tidak ada kaitan dengan makna tertentu. Nama khusus yang dilekatkan bagi wahyu, kumpulan wahyu yang hanya diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Saya ulang, nama khusus bagi kitab atau kumpulan wahyu, nama khusus bagi kumpulan wahyu yang hanya diturunkan pada Rasulullah SAW. Yang terakhir, Al-Quran, kenapa disebut dengan Al-Quran? Ada yang mengatakan seakar dengan kata Qur'un, berarti bunyi, bunyi yang didengar. Ya, contoh gini, tahan, kedengaran? Nah, itu ketika bunyi yang didengar disebut Qur'un namanya. Qur'un, kalau ini qara'a itu Qur'u, bunyi yang terdengar. Kalau bunyi itu sengaja diperdengarkan supaya Anda dengar, Bismillahirrahmanirrahim, disebut dengan qira'ah. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan, bentuknya menjadi superlatif, dalam bahasa Arab berubah menjadi sigatnya fu'lan namanya. Fu'lan. U'an, u'an, u'an. Bentuk superlatif. Syukran, gufran. Menunjuk pada sesuatu yang berulang tidak berhenti. Ya Allah punya sifat gufran. Gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gufran, ampunan Allah yang tidak pernah berhenti. Ayo kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Sepanjang ada hamba yang mau kembali, saya berikan ampunan saya. Engkau datang dengan merangkak, saya jemput dengan berjalan. Engkau datang berjalan, saya jemput dengan berlari. Sepanjang engkau mau minta ampun, saya ampuni. Saya ampuni, saya berikan. Gufran, gufran, gufran, gufran. Nah, sekali baca, bunyi terdengar Qur'an. Diperdengarkan qira'ah. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan, baca lagi, baca lagi, baca lagi, nyaris tidak berhenti, maka berubah dari qira'ah jadi Qur'an. U'an, u'an, u'an. Qur'an. Kenapa disebut dengan Qur'an? Kata para ulama, salah satu maknanya, karena wahyu ini, kitab ini, satu-satunya bacaan di muka bumi yang akan terus dibacakan tanpa pernah berhenti. Dan ini istimewa. Di sini kalau ada bacaan majalah ditulis pakai bahasa Cina, dibaca enggak? Kenapa? Enggak ngerti. Kalau Al-Qur'an beda. Enggak ngerti tapi masih dibaca. Silakan. Dan hebatnya enggak ada orang bosan baca. Coba antum baca Al-Fatihah aja kan sehari berapa? Pilih 15 atau 16? 17. 17. 15 mustahil, 16 enggak mungkin. 17 paling minimal. Sebab subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3, isya 4. Al-Fatihah selalu dibaca 17 kali. Sehari 17. Tuh. Sebulan berapa? 51. Setahun berapa? Sekarang antum udah belasan puluhan tahun baca Al-Fatihah. Pertanyaan saya, pernah enggak bosan? Saya belum pernah kedapatin kertas nih. Pertanyaan datang kepada saya, Ustaz, mohon bantuan solusi, saya sedang pusing. Kenapa? Baca Al-Fatihah tiap hari. Gak ada. silahkan cek. Ini kitab nih, kalau bukan firman Allah, mustahil bandingkan dengan karya manusia. Novel apa yang sekarang paling laris di pasaran? Gak ada orang baca sehari 17 kali. Gak ada. Sekali baca dua kali, khatam, ulang lagi, paling-paling seminggu selesai, bosan dia. Al-Quran sudah 15 abad sampai dengan sekarang. Kita hidup sampai sekarang gak pernah bosan baca. Kalau bukan firman Allah, itu mustahil punya sifat begini. Makanya kenapa dinamakan dengan Quran? Karena dia akan terus dibacakan tanpa pernah bosan. Cuman karena ini ibadah, ibadah lawannya ada godaan, yang goda setan. Makanya gak bosan, cuman cepat ngantuk. Ayo baca kalau gak percaya. Al-Quran 1 jam, oh, tahan tuh. Ayo dibuka. Informasi hari ini tulis. Ya dari mulai Mourinho sekarang sedang ditulis. Ya di soal Rashfordnya sudah bosan, pengen keluar seperti Romelu Lukaku, sampai Habib Usman nikah dengan Kartika Putri. Oh, cari-cari deh, misal saya enggak tahu tuh. Allahu a'lam. Tapi baca enggak bosan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi Al-Qur'an lain. Begitu dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun. Anin naba'il 'adzim. 5 ayat. Thumma kalla. Antuk bobo. Ah, percaya. Afan Ustaz, ada mobil yang mesti dipindahkan. Baik ya, mungkin disesuaikan karena barangkali ada akses-akses yang harus disesuaikan. B1518 KKT. Yang punya mobil B1518 ya, asar lebih 15 menit. Asal 15 lewat 3 ini 15-18 KKT B 15 KKT dan B 2009 KFT ya. Ada, mohon disesuaikan karena ada penghuni rumah yang mau masuk ke rumahnya ya, mobil antum menutupi rumahnya. Kalau mau dihibahkan silahkan aja gitu ya. Cuman yang punya rumah mau masuk ya, tolong disesuaikan ya. Kita ada tetangga-tetangga juga dan masya Allah ini indah di sini. Ada sebelah sini saudara kita ya, sebangsa setanah air, beliau non muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, tapi masya Allah gitu, enak ya, kita toleransinya luar biasa. Kami tetangga rumah tuh ada yang Hindu di depan, wow, antum kalau ini gak ada masalah, silahkan Ustaz. Begitu dia ibadah juga, bunyi-bunyi muncul, gak ada masalah, ya kita berdamai dengan kehidupan, dan tidak memaksakan dalam urusan ibadah. Adzan tidak marah, gak ada ke masjid datang, tolong kurangi dong volumenya, gak ada. Enggak, kita biasa aja. Makanya di sana juga musik ini biasa aja. Oh, kami paham keadaannya. Begitu ketemu, ah, sapa gitu kan. Enggak ada masalah kita. Tapi masalahnya mobil antum tolong pindahin dulu. Ini masalahnya, tolong pindahin dulu. Saya ulangi, B1518 KKT dan B2009 KFT ya. Dan kita selesai dengan kajian kita di malam ini. Jadi kesimpulannya, ulumul Quran adalah disiplin pengetahuan yang mengkaji segala aspek yang terkait dengan pemahaman Al-Quranul Karim. Disiplin pengetahuan yang mengkaji segala aspek yang terkait dengan pemahaman Al-Quranul Karim. Ya. Kita sudah bahas, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas yang beribadah dalam membaca dan mempelajarinya. Jadi objek kita adalah Al-Quran, objek kita adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pahami nanti dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah, mohon izin, insyaallah ada 26 bab yang kita pelajari nanti. Setiap pekannya kita akan sinopsiskan satu bab. Nanti saya akan berikan, yang pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa download juga, dan teman-teman langsung download nanti di akhir media. Kurikulumnya langsung ada, jadi Anda sebelum berangkat sudah akan paham ini yang akan Anda pelajari. Ya. Yang kedua, nanti setelah Anda belajar, setelah 4 kali pertemuan, saya akan berikan soal seperti ini. Ya. Ini untuk mengecek apakah Anda paham tidak pelajaran yang Anda pahami, yang sudah kita kaji sama-sama. Nanti Anda tinggal bawa satu lembar, Anda jawab sendiri. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Pertanyaan kedua, kapan ulumul Quran jadi pengetahuan yang terkodifikasi? Pertanyaan ketiga, siapa yang pertama merumuskan ulum Al-Quran dalam bentuk pengetahuan yang terkodifikasi? Sampai beberapa soal. Jadi kalau Anda sudah paham ini, nanti ada soal berikutnya. Apa perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi? Ada berapa jenis hadis qudsi? Kenapa disebut dengan hadis qudsi? Apa jenisnya hadis qudsi? Jadi Anda paham nanti. Ya, begitu setelah Anda turunannya sampai ke bagian terakhir, bab ke-26 tentang tafsir Al-Quran. Nanti Anda paham apa itu tafsir. Siapa yang pertama kali menafsirkan? Apa turunan dari tafsir? Berapa jenis tafsir? Bagaimana cara memahami Al-Quran? Apa bedanya tafsir dengan ta'wil? Bagaimana syubhat atau penyimpangan yang dihadirkan oleh orang-orang untuk merusak isi Al-Quran? Sampai kalau Anda sudah paham ke bab yang terakhir itu, Anda mengerti kenapa banyak orang aneh yang bicara tentang Quran. Bahkan nanti hadis. Hadis itu baru muncul 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah yakin dengan itu. Nah, Anda akan paham. Begitu mendengar itu, Anda tinggal ketawa aja. Dia terlambat. Misalnya gitu aja. Dia terlambat. Yang dulu sudah ada. Ya, wah, pokoknya indah dia belajar seperti itu. Ya, paham ya? Baik. Malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya izin menyampaikan informasi. Yang pertama, teman-teman sekalian, insyaallah, ya, dalam waktu dekat ini seperti saya sampaikan, kita sekarang sedang punya syiar Quran. Saya akan konsentrasi ke situ saja. Saya sudah berikhtiar dan sudah merenungkan diri. Saya pikir akan bagus fokus pada satu bidang supaya bidang lain bisa disinergikan dengan ustadz-ustadz yang lainnya supaya lebih baik lagi. Maka saya akan coba konsentrasi dulu beberapa tahun ke depan ke Quran dulu supaya bisa fokus dalam pembinaannya. Ini akan kita maksimalkan. Makanya kita mulai insyaallah ada pembangunan yang sudah kita desain sama-sama. Itu nanti akan ada pusat gedung dakwah Quantum Akhir Institute. Di dalamnya ada divisi Atheism Learning Center untuk memudahkan bahasan Quran kita. Di situ nanti akan jadi center yang terkoneksikan ke wilayah di Indonesia termasuk di luar negeri. Sekali lagi, antum yang dari luar Jawa atau luar Bekasi tidak usah repot kemudian harus datang ke sini. Nanti kalau sudah jadi, bikin komunitas, tempatnya kemudian diadakan, nanti kami yang bantu kurikulumnya dari sini. Nanti ada yang terkoneksikan, misalnya antum sudah siap nih pelajarannya, apa yang dipilih bidang ini, sudah nanti kita akan mulai, senternya akan dari sini. Ya, diktatnya sedang kita persiapkan, nanti launchingnya semula kami akan tetapkan tanggal antara 22-23. Cuman kami lihat ternyata animonya besar, saya khawatir tempatnya tidak cukup, nanti kita sesuaikan dulu, kemungkinan akan diundur sepekan ke depan lagi. Ya, supaya disesuaikan mendapatkan area yang nyaman, karena nanti kalau sudah di launching itu kita akan sama-sama langsung tempati kelas. Yang di Pekayon sudah kami siapkan kelasnya, ada 4 kelas. Ya, sudah ada 4 kelas, bangkunya sudah ada, itu tinggal jalan aja. Ya, sementara ini kita tunggu dulu supaya antum langsung pegang diktat. Diktatnya sudah ada dan ada beberapa bagian yang kita jadikan aplikasi. Semacam nanti Ataisir untuk menghafal itu sekarang sedang didesain jadi aplikasi. Dan nanti setiap kita bisa memudahkan untuk belajarnya. Saya tinggal katakan, mulai dari sini, buka seperti ini, mulai menghafal, targetnya begini. Antum sudah terinstall di dalam handphone antum. Usahakan handphone itu menjadi ladang akhirat kita juga. Ya, dan saya katakan ini kerja berjamaah. Kerja berjamaah, kami gak kumpulkan aset. Ini yang dibangun, sengaja kami buka supaya kita punya saham sama-sama. Kalau mau diberesin, beres ini ya, insya Allah beres gitu ya. Anggaran tinggal disiapin. Cuman kami ingin semua terlibat sekecil apapun. Saya bahagia ini, saya minta staff saya tolong kumpulkan. Berapa terkumpul sekarang, saya pengen lihat. Masya Allah saya senang. Ada yang 10 ribu, ada yang 5 ribu, ada yang sekian. Saya bersyukur pada Allah, saya bilang ya Allah jadikan saham akhirat untuk dia. Setiap ada kemuliaan, jadikan. Tapi kami cuma buka sampai Oktober. Selesai Oktober kami beresin semuanya insya Allah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kami akan tutup, setelah itu kami arahkan silakan pada yang lain yang baik-baik. Ini yang pertama. Yang kedua nanti, yang kedua, ini yang paling penting untuk diketahui. Tolong Anda yang sudah siap mendaftar, konfirmasi kembali ke web di quantumakhir.com. Supaya nanti begitu Anda ada undangan, terregistrasi, nama Anda sudah ada, kemudian jurusan pengambilan ilmu Anda pun jelas di situ. Anda jurusan apa? Di situ ada 4 kalau saya tidak keliru. Ya, ada bidang kedokteran, ya ada pengusaha, ada profesional, ada ibu rumah tangga. Ya, Anda posisi yang mana? Bapak-bapak jangan ngambil ibu rumah tangga, itu khusus. Ya, nah, nanti kelasnya diatur. Jadi hidup saya mau diatur nih, mulai setelah itu hidup saya mau diatur. Waktu ini saya ngajar, nanti ada murid-murid yang mengajar juga. Kami sedang siapkan sekarang. Ya, nanti kita kerjasama untuk yang bacaan Quran, nanti ada teman dari Yaman, dia nanti yang koordinasikan. Untuk pemahaman Quran, kami diskusi dengan para masyayikh, dengan teman-teman asatidz yang fokus di bidang itu. Nanti untuk hafalan Quran, kita juga siapkan lagi. Nanti kita bergerak sama-sama. Targetnya selama setahun paling minimal 100 ribu orang bisa hafal Quran, paham Quran, dan minimal bisa lancar bacaan Quran dengan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga penting. Kami insya Allah akan ke Bandung bagi yang datang dari Bandung hari Sabtu itu di Al-Fathu, dan insya Allah akan ada pembagian 3.000 mushaf di sana. Ya, yang Banten sudah insya Allah kami siapkan. Yang kemarin di sana ada 2.000 kami kirimkan. Nanti di Bandung 3.000 kami kirimkan mushaf di sana. Untuk launching Al-Quran sudah ada persiapan sekitar 10-15.000. Jadi nanti begitu antum bergabung akan dibagi mushafnya, diktatnya, dan nanti langsung jurusan-jurusannya. Ya, untuk di Bandung nanti yang untuk mushaf silakan merapat ke Al-Fathu. Di sana nanti akan dibagikan. Untuk turunan yang lain nanti disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Saya kira itu. Dan bagian terakhir yang nanti ikut umrah, kemungkinan barangkali sudah ditutup untuk yang Desember. Umrah itu umrah yang berbeda, karena sebelum umrah antum akan dididik menghafal Quran. Ya, nanti akan dikumpulkan di pekan-pekan ini, bagi yang sudah mendaftar akan dikumpulkan, dan nanti Desember berangkat itu sudah ada hafalan yang disetorkan di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Ya, jadi nanti akan ada pertemuan, nanti menunggu saja bagaimana staf kami insya Allah menghubunginya. Baik, saya kira itu. Siapa yang paling jauh datang? Masya Allah, dari mana? Ya? Dari Serang. Ada yang lebih jauh dari Serang? Ya? Padang, Masya Allah. Baik. Padang mana Pak? Padang Mahsyar? Oh, antum dari? Sulawesi Tengah, Palu. Masya Allah. Antum dari Palu? Ada yang lebih jauh dari Palu? Medan, Papua. Tadi saya sudah ketemu di apa namanya, Nurul Bahri. Ada yang lebih jauh daripada Palu? Ya? Kalimantan. Saya hampir tiap pekan lihat antum. Baik, dari Kalimantan atau tinggal di Bekasi? Asal dari Kalimantan. Langsung dari Kalimantan ke sini, Masya Allah. Hanya untuk kajian? Berapa lama ada di sini? Kapan nyampe ke sini? Ya? Yeah? Boleh maju ke sini? Masya Allah. Boleh ke sebelah sini? Nama siapa? Umay Saprudin. Ya? Umay Saprudin. Umay Saprudin. Tahu artinya Umay? Enggak tahu, Ustaz. Ubay. Umay sama dengan Ubay. Ya, bentuknya dalam bahasa Arab itu tasghir. Tasghir menunjuk pada sesuatu yang kecil dan lucu, imut. Misal. Betul. Saya serius. Abi, Abi itu ayah. Ayah, kalau mau disebutkan ayah kecil yang lucu atau ayah yang lucu yang imut, maka dipanggil Ubay. Umi itu ibu, ibu yang imut. Atau keimut-imutan namanya Umay. Teman kita ini namanya Umay. Ya. Mungkin yang punya sifat keibuan dan kelucu-lucuan. Dari mana Kalimantannya? Dari mana Kalimantannya? Kalimantan Selatan, Ustaz. Kalimantan. Tepatnya Banjarmasin. Sekitar 100 kilo dari Banjarmasin. 100 kilo dari Banjarmasin. Kapan nyampe sini? Hari Selasa kemarin, Ustaz. Bukan, kemarin hari Rabu. Rabu, Selasa, iya. Ya kan? Baik, saya lihat antum ada di situ. Antum yang minta izin untuk nginap di sini, ya kan? Baik, tanya. Kapan pulang ke Banjarmasin? Ya, tahu, insya Allah esok paling besar. Besok, jam berapa? Kalau enggak salah habis Jumat. Habis Jumat, baik. Asar, maghrib, isya. Pesawat jam berapa? Pakai apa? Pakai pesawat, Ustaz. Pakai pesawat. Antum terbang sana? Iya. Iya. Yalah, baik. Baik, insya Allah. Dari mana berangkatnya? Ustaz. Dari mana? Dari Halim, dari Soekarno-Hatta? Dari Soekarno-Hatta. Baik, pertanyaan saya, kenapa antum kesini? Kan bisa lihat dari sana. Mau nimba ilmu, Ustaz, nuntut ilmu. Mau nuntut ilmu, baik. Ingin berubah. Ilmu aja. Di sini ada kurma. Mau kurma? Ustaz. Mau kurma enggak? Ini baru saya selama kajian ditanya mau kurma enggak? Mau kurma enggak? Kalau dikasih. Jadi antum mau menuntut ilmu apa mau kurma? Serah, Ustaz. Nah, baik. Di sini ada musab. Mau musab? Mau, Ustaz. Mau. Baik. Mas, tolong nanti disiapkan kurma sama musab sama tiketnya dicatat saya ganti ya. Baik. Tanya. Apalagi mau apa lagi? Cukup, Ustaz. Cukup. Baik, yakin? Padahal mau saya tawarin umroh tadi, ya sudah. Silakan, silakan, silakan, mumpung masih cepat. Zakallah, silakan. Zakallah khair. Akhwat, ada yang dari jauh? Ah, dari mana? Oh, hubud dunia, Sukabumi. Baik, dari Sukabumi, hubud dunia. Sukarnya hubun, ya bumi dunia, hubud dunia. Baik, ya semoga Allah berikan keberkahannya, insya Allah. Baik, nanti ada kurma ya, tolong ya, yang dari Sukabumi itu tolong kasih kurma. Ada musab juga ya, Mas Denny, tolong dicatat. Yang jauh-jauh yang datang dari Padang, dari mana, dari teman-teman yang lain, saya tidak ingin Anda pulang tidak ada yang dibawa. Barangkali juga tidak setiap pekan Anda kesini. Nanti insya Allah tolong dicatat yang dari jauh-jauh. Nanti insya Allah akan dibekali mushaf yang sudah ada di kami, mushaf al-akhir dengan yang biru, sehingga nanti kalau pas ada launching Anda tidak harus datang lagi kemari kalau memang waktunya tidak memungkinkan. Mushafnya sudah Anda dapatkan, ya. Nanti kalau ada buku-buku yang bisa diberikan, yang terbaru diberikan saja, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya sekaligus menyampaikan permohonan maaf jika dalam awal taklim sampai dengan sekarang ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada janji yang belum ditepati, tolong sampaikan pada staff kami, nanti sedapat mungkin saya akan segera tunaikan apa yang mungkin terlupakan saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tawaruk tiftiras. Perhatikan sini teman-teman sekalian, dalam persoalan ini sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Ternyata hadis tentang ini kan di satu hadis yang sama, kalimat yang sama. Kalau Anda, kata Nabi, duduk di rakaat yang kedua, maka duduklah iftirash. Tapi kalau yang di terakhir, maka